Saudaraku pendengar, sesaat lagi kita akan menyimak Jihad Pagi, pengajian Ahad Pagi hari ini. Dari Jalan Cinasari 214 Semanggi, Pasar Kliwon, Surakarta, kami ucapkan selamat mengikuti. Mari dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaan dari brosurnya. Ada beberapa pertanyaan dari brosur. Yang pertama di halaman 2. Ya. Paling atas. Kemudian pasukan Romawi saling memanggil berusaha mengumpulkan kembali tentaranya yang berlarian. Sehingga sebagian pasukan Romawi kembali berkumpul dan menempati posisi masing-masing. Ketika itu Khalid dengan pasukan muslimin memerangi musuh hingga pedang-pedang mereka saling berbenturan. Khalid dan Jarjah terus-menerus memerangi musuh dari menjelang siang hingga matahari akan tenggelam. Waktu itu kaum muslimin melaksanakan sholat zuhur dan asar dengan isyarat. Mohon dijelaskan sholat dengan isyarat itu yang seperti apa, Ustaz? Apakah isyarat yang dimaksud isyarat tata cara sholat seperti takbiratul ihram dan sampai salam? Kemudian yang kedua, untuk bersuci bagaimana atau cukup tayamum? Yang ketiga, sholat dengan isyarat ini apakah saat ini boleh dilakukan khususnya untuk orang sakit dan bepergian naik pesawat atau kereta api atau di ruang angkasa? Mohon penjelasan. Dalam tarikh tadi, orang yang sholat dengan isyarat tadi orang apa itu tadi? Perang. Dan situasi perang pun sholat tidak boleh ditinggalkan. Jadi ya, rukun Islam yang tidak bisa ditinggalkan, tidak bisa diganti dengan apapun, itu sholat. Sekalipun orang sudah tidak bergerak badannya, dah tidak bisa bergerak, tapi pikirannya masih sehat, masih normal, dia masih berkewajiban sholat. Lain dengan puasa. Puasa kalau tidak mampu, boleh tidak puasa. Musafir boleh tidak puasa. Orang sakit tidak puasa. Kalau sholat sekalipun sakit, mau mati masih wajib sholat. Kalau masih pikirannya masih sehat. Sekalipun ya sudah badannya gak bisa bergerak, tapi pikirannya masih sehat. Sebaliknya, sekalipun fisiknya masih sehat, kalau pikirannya sudah tidak sehat, tidak wajib sholat. Ya, maka sholat dengan isyarat itu ya semaksimalnya. Idza amartukum bi syai'in fa'tu minhu mastata'tum. Jadi kalau Allah atau Rasulullah merintahkan sesuatu, laksanakan semaksimalnya. Sholat itu ya pakai takbiratul ihram, sujud, rukuk, dan sebagainya. Kalau normal. Kalau tidak bisa, takbiratul ihram harus dilakukan. Tentang nanti sujudnya dengan lari, rukuknya dengan lari, bacaannya dengan niatnya itu, gerak-geraknya dengan isyarat, silahkan bisanya seperti apa. Jadi yang ditanyakan orang sakit, ya boleh. Kalau sakit, sudah lah. Semua kena infus, kena kabel-kabel semua itu tuh. Seperti bacalan iskan itu. Ya. Itu kan 13 jam. Matikan setelah sadar, belum bisa ngomong. Tapi bisa berkedip-kedip, pikirannya sadar. Alhamdulillah, saya masih hidup kan itu. Cerita beliau kemarin itu. Jadi cedai dokter, jangan senang-senang dulu. Mungkin kamu hidupmu tinggal 1 jam, terus tahu-tahu drop, mati. Nah, di kandang itu ya tidak jatuh mentalnya, enggak, sudah pasrah. Sudah sadar, itu wajib sholat sudah. Semaksimalnya. Ya dengan isyarat ya, misalnya baca fatihah enggak bisa baca, ya dengan batinnya saja. Rukuk sujudnya enggak bisa bergerak, enggak bisa membaca, ya dengan isyarat pikirannya rukuk, bacaannya rukuk, pikirannya sujud, bacaannya sujud, dan sebagainya. Pokoknya apa yang bisa dilakukan, sholat itu jangan ditinggalkan. Tidak bisa berdiri, bisa dengan duduk. Tidak bisa dengan duduk, bisa dengan berbaring. Nah, itu sholat. Terus apa lagi yang ditanyakan tadi? Kemudian Kemudian untuk bersucinya bagaimana? Ya, kalau musafir, ya kalau musafir tadi di pesawat terbang atau di mana kereta atau di bis tidak usah dengan isyarat. Ya duduk, dikerjakan dengan duduk yang bisa dilakukan dengan rukuk ya rukuk. Ya, mungkin sujudnya nggak bisa ya. Sujudnya lebih duduk lebih rendah daripada ketika rukuk kan gitu kan maksimalnya di pesawat boleh sholat di mana kalau tidak bisa ambil air butuh ya musafir kan boleh dengan bertayamum orang sakit juga begitu kalau memang ambil air butuh nggak bisa ya, dengan tayamum jadi itu ada jalan keluarnya tapi kalau orang musafir di mana aja sekarang ada tempat sholat itu. Di kereta api ada jalan, tidak perlu kamu dengan isyarat di kereta itu ada gerbong untuk sholat bisa kok. Saya pernah kok sholat Jumat itu hari di atas kereta api. Saya Jumatan di, ya, tanya kepada kondektornya itu akhirnya diberikan tempat di dekat gerbong untuk makan itu. Ya, saya beberapa orang ya. Sholat Jumat di situ ya seperti ini. Ketika di masjid ya pakai khutbah ya biasalah kita lakukan biasa yang bisa dilakukan dengan normal ya dengan normal ya pakai khutbah ya pakai adzan pakai komat lah gitu tidak ada apa-apa kita di negeri mayoritas Islam sholat pakai wo hanya kadang-kadang kita neng kereta api nun dulu kita tengen kok rana ini sholat harus sholat dah di pekewo. Kenapa pekewo? Itu dihidup di negeri Islam mayoritas beragama Islam sehingga kalau kamu menjalankan sholat tuh orang lain mesti tahu oh, ini sholat itu gitu. Kenapa pekewo kita? Indak ke dawe Gusti Allah pekewo saling meninggal ke malah ora. Nah, itu cara berpikir bahwa orang beragama itu hanya ikut-ikutan aja. Allah sudah katakan inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati. Lillah itu harus dicamkan betul. Saya sholat perkara kanan kiri saya enggak sholat silakan saya sholat menghadap Allah. Perkara di batin dia terserah aja. Bisa jadi orang yang tadinya enggak sholat melihat saudara sholat malah ikut gitu. Malah ikut. Jadi jangan orang Islam kok harap musafir sholatnya prai. Nanti pas rapat, sing mimpin rapat wong kafir, ora ke waktu sholat, sholatnya prai. Alasannya pamit, tak sholat dulu, kewuh. Ya, berani menentang larangannya Allah, tapi tidak berani dengan manusia. Nah, orang bicara beragama begini tidak akan jejak. Jangan harapkan surga. Kalau cara beragamanya semacam itu, tidak ada tempat surga baginya. Karena masuk surga itu Allah mengatakan, am hasibtum an tadkhulul jannata walamma ya'lamillahu alladziina jahadu minkum wa ya'lamu as-sabirin. Apa kira kamu akan masuk surga sebelum Allah melihat bukti kesungguhan di dalam kamu menjalankan agama ini dengan sungguh-sungguh. Ya, dengan sungguh-sungguh dalam kesulitan apapun oh ini suatu kewajiban salat, salat. Ya. Kalipun kanan kirinya tidak sholat, kamu bukan orang Islam. Saya orang Islam, saya berkewajiban sholat. Sholat. Ya. Baya alami sobirin dan Allah akan melihat kesabaran. Mungkin kita sholat, dituduh macam-macam, macam-macam dirasa. Tidak perlu dipikir. Ya. Kita orang Islam. Ya. Omongan manusia tidak diperhatikan. Tidak usah didengarkan. Suka atau tidak suka. Tadi ibu tadi dari Bluro dari mana tadi saya masih dengar di rumah. Mengapa dia tertarik datang di MTA ini? Katanya mendengar MTA itu menghalalkan anjing. Jadi ibu tadi kalau menyembelih anjing kepalanya dibuang katanya halal. Mendorong hatinya untuk kepingin nyata ke di MTA di sini. Tidak hanya itu ibu, ada lagi yang isu. MTA itu setiap kurban itu yang dijadikan kurban bukan kambing, bukan sapi, tapi anjing. Ya. Biarkan saja. Dia punya mulut kok. Mumpung belum dikunci oleh Allah. Nanti di akhirat Yauma nahtimu ala afwahihim. Mulutnya dikunci oleh Allah. Ya. Watukallimuna aydihim, aydiyahim. Watashhadu arjuluhum. Tangannya nanti menjadi saksi, tangannya berbicara, kakinya menjadi saksi. Itu dalam surat Yasin yang kamu sudah hafal itu loh. Diwoto pendak malam Jumat kok. Kan hafal semua nih orang mendengar teh. Jadi ngomong menyebar fitnah menteng. Oh cangkemmu sudah dikunci. Karena Allah mengatakan. Ya dah. Diserangkan dahimu. Wa ma yalfidu min qawlin illa latihi raqibun atid. Apa yang kamu ucapkan tadi ditata dua malaikat. Yang keluar dari mulut kita apa nanti ditanya oleh Allah. Ya. Ya orang mengatakan yang dia menghalalkan anjing. Nah, beli asu dan anjing, kepalanya dibuang, dagingnya jadi halal. Itu keluar dari mulut siapa? Ya mulut tukang fitnah itu. Kalau MTA tidak pernah mengajarkan semacam itu. Karena yang diajarkan di MTA itu Quran dan Sunnah. Dan dalam Quran maupun dalam hadis tidak pernah menemukan seperti itu. Tidak pernah. Tapi banyak mulut mengatakan begitu. Terus katanya, orang yang mendengar katanya tadi, bicara lagi kepada orang lagi. Katanya. Gitu kan? Nah padahal kalimat wala waqila, katanya-katanya itu yang paling dibenci oleh Allah. Itu sumber fitnah. Islam gak ada katanya begini. Nah, Islam itu jelas. Ya, anjing katanya halal kok. Kalau kepalanya dibuang. Ya, anjing katanya najis kok. Gak ada katanya. Yang halal itu halal, yang haram haram. Maka katakan al-halalu bayyinun wal-haramu bayyinun. Mereka di Majelis Ulama Pusat sana mungkin ini juga ada yang mendengarkan ya. Majelis Ulama daerah mungkin langsung ngerungok oke. Okay. Jelas bahwa dakwah itu memakai utusabili rabbika bil hikmati wal mau'idhatil hasan. Semua mubalik-mubalik ngajar. Seolah-olah MTA ini tidak pakai hikmah dan mau'idhah hasanah. Ayatnya yaitu dipakai. Tapi umumnya orang yang dakwah dengan hikmah dan mau'idhah hasanah itu orang yang bisa ajur-ajer. Ya, dengan cara yang baik. Jadi oh masyarakatnya sukanya begitu, ya kita lakukan. Enggak wis senenge masyarakat. Sehingga kadang-kadang itu haram dikatakan halal asal niatnya, gitu kan? Ya, itu sebetulnya enggak ada tuntunan bisa benar karena niatnya. Memang judi itu dosa, itu perbuatan setan. Tapi kalau masyarakat sekitarnya suka judi, kamu ikut daripada dikucilkan. Niatnya untuk ngembuli masyarakat. Dalile innamal a'malu niyatan. Ini nanti dipotong sekian saja, terus disebarkan. Loh, MTA, nyiarke judi itu boleh yang penting niatnya. Kan? Pada saya menerangkan mulut yang suka fitnah tadi. Mana sing kena aku? Tidak apa-apa sudah. Ditanyakan sampai di sana juga katanya menghalalkan saren. Pernah ingat waktu masih di SMA dulu kan ada orang tanya kan? Di satu pertemuan di kampung itu yang pertemuan itu tokoh-tokoh agama ikut di dalamnya. Kemudian suguhannya saren. Lah ada warga yang ikut di situ tahu loh saren ini jare halal, teh haram. Kok untuk suguhan tanya kepada yang ikut pertemuan sang tokoh di situ. Jadi katanya saren itu haram lah kok untuk suguhan. Nah, Kiai itu salah satunya menjawab, yang haram itu darah yang mengalir. Tok ke ayate ya, audama masfuhan. Ya, darah yang mengalir. Itu yang haram lah saren itu tidak mengalir. Nah, maka saren itu tidak haram, yang haram itu yang darah mengalir. Saya menirukan jawaban Kiai, lah kok aku malah dituduh. Nah, Majelis Ulama Pusat katanya menghalalkan saren. Itu mulut yang sok mincang-mincang begitu nanti berat nanti di hadapan Allah. Seperti ibu tadi, siapa? Dengar enggak MTA? Anjing halal kalau dibeli hendaknya dibuat jadi halal. Ya. Saya bisa membantah, wong ibu dengar kata itu aja saya nggak tahu. Tahu tak? Allah memanggil hati yang nuraninya terpanggil, kepingin datang sendiri dinyatakan apa benar apa tidak. Brosur tentang halal haram sudah dikeluarkan di NTI. Ketika di Majelis Ulama Pusat saya ditanya, bagaimana tentang apa Al-Qur'an mengharam, apa ada Al-Qur'an mengharamkan anjing? Saya katakan dalam Al-Qur'an tidak ada. Coba boleh Al-Qur'an mengharamkan anjing, apa ada enggak? Tetapi di dalam hadis diterangkan kullu dzinabi minasyiba haram, semua binatang yang bertaring itu haram, tidak ada, tidak hanya anjing. Yang punya anjing itu yang enggak ada. Tapi mencakup secara keseluruhan semua binatang buas yang bertaring itu haram. Ya. Lain dengan seorang kiai yang menyebar fitnah katanya zina lebih baik dari itu, malah menghalalkan darah saya. Karena mungkin saya juga bertaring juga. Ya, sah? Tapi bertaring harusnya kan haram. Kenapa kamu menghalalkan darah saya? Nah, orang-orang semacam itu akhirnya orang yang berpikiran sehat itu mesti memikir. Isine pengajian ora liyane ngelek-elek wong kok ora enak gitu. Coba dengarkan pengajian di NTA. Pernah ngelek-elek orang? Coba kamu tunjukkan. Enggak pernah. Oh, itu kadang mengatakan anjing gitu kok. Ya, seperti anjing yang menjulurkan lidah. Yang dikatakan anjing menjulurkan lidah itu siapa? Manusia yang mengingkari ayat-ayat Allah, yang mengatakan itu siapa? Allah, bukan saya. Kalau kamu punya Quran, bacanen ayat itu enggak podo nine. Terus kamu artikan apa? Nah, maka itu bisa bukan kepada orang lain, pada yang ngomong ini pun kayak kita mengingkari ayat-ayat Al-Quran, jadi anjing kita. Tentu orang kok nganjing-anjingkan orang lain. Maksud dirinya yang ngomong ini. Ancamannya lebih keras. Kabura maktan indallahi antakulu mala taf'alun. Besar murka Allah pada orang yang hanya ngomong tapi tidak bisa mengamalkan. Murka Allah sangat besar. Maka kalau Quran saya terang-terangkan untuk bapak-bapak, ibu-ibu dan pendengar radio di mana saja itu, nomor satu itu untuk mendidik diri saya sendiri. Bukan kamu semua, bukan, untuk diri saya sendiri. Kalau perbuatan saya ternyata menyimpang dari Al-Quran, saya harus berusaha. Perbuatan saya kita sesuaikan dengan Al-Quran. Kita sesuaikan. Nah, kalau saya perbuatan saya jahat, ternyata diterangkan ayat Al-Quran, kita terkena dan bisa memperbaiki diri mengikuti Al-Quran, berarti hati saya itu ada iman. Karena Allah mengatakan, idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imanan. Kalau hatinya beriman, terangkan ayat-ayat Allah, walaupun mengenai dirinya, tambah imannya. Tambah imannya artinya tambah percaya kepada Al-Quran, tambah percaya bahwa kelakuan saya yang menyimpang dan Al-Quran itu yang salah saya, bukan Qurannya yang salah. Saya harus berubah, menyesuaikan perbuatan saya dengan Al-Quran. Nah, tambah imannya. Tapi kalau diterangkan ayat Quran, aku malah tambah sakit. Ya, malah menyebar fitnah. Biar orang-orang sudah tidak ikut dengarkan radio MTA, tidak ikut ngaji. Ya, setiap ayat-ayat diterangkan mengenai dirinya. Tapi setiap kena dirinya, tambah sakit. Oh, hatimu itu berpenyakit. Kata Allah, kalau hati itu berpenyakit, si kulubihi marud. Di dalam hatinya ada penyakit. Fazadahumullah marodo. Maka Allah akan menambah penyakitnya. Allah menambah penyakitnya. Ya, ya? Maka kalau ayat-ayat diterangkan, bukan tambah imannya. Tapi rijesan ila fazadadhum rijesan ila rijesihim. Tambah terangkan ayat-ayat Quran, tambah kekafirannya. Di samping kekafiran yang sudah ada pada dirinya. Makin banyak ayat-ayat diterangkan, makin tambah kebenciannya pada Al-Quran. Nah, dia akan mati dalam masuk neraka nanti. Maka Quran dibacakan, diterangkan itu jangan melihat siapa yang ngomong. Di rumah kita nana ayat itu. Apa benar ayat ini? Maka di sini terangkan surat ini ayat ini. Cocoknya. Kalau kamu di sini membawa Quran, langsung dibuka. Kalau tidak, nanti dicatat tadi, buka di rumah. Sama enggak Quranmu dengan Quran yang dibaca, diterangkan di sini? Kalau tidak sama, coba dicari lembaranmu masih genep enggak Qurannya itu. Cocok, ayatku itu aku reneng. Mungkin lembarannya Quran wis hilang. Nah itu, jadi Quran itu untuk manusia. Siapapun ya mendengarkan Al-Quran, pasti dia akan terkena ayat Quran itu. Lah, orang yang terkena ayat Al-Quran tadi tinggal ada dua. Kalau dia orang beriman tambah baik, tambah mantap, tambah imannya. Tapi kalau hatinya penyakit, terangkan Al-Quran tambah sakit. Tambah lari, tambah makin jauh dari Al-Quran. Bertambah kekafirannya gitu. Ini antara lain. Terus apa lagi? Pada halaman 3. Pada peperangan ini, para wanita muslimah juga ikut berpartisipasi sehingga pasukan muslimin berhasil membunuh banyak pasukan Romawi. Mohon dijelaskan wujud partisipasi para wanita muslimah dalam peperangan tersebut, sebab dalam hal peperangan tidak diperbolehkan membunuh anak-anak, perempuan, dan orang yang sudah tua, Ustaz. Kamu tidak membaca lengkap tadi. Sudah yang sudah membaca lengkapnya apa? Partisipasi wanita tadi apa dalam peperangan? Ya. Ya maju. Maka wanita dalam Islam itu berjuang. Ambil kesempatan saat berjuang. Dalam peperangan. Dan perang yang Yarmuk itu perang yang sangat berat itu. Yang mati aja ada 3.000 dan antara Islam tadi diterangkan. Dan antara kafir 120.000. Ya, banyak karena musuhnya lebih banyak daripada tentara Islam dan persenjataannya lebih modern, tapi dia tidak punya senjata yang paling ampuh. Senjata apa? Iman. Iman itu kekuatan yang paling mahal. Nah, maka itu wanita-wanita berjuang ikut di sof barisan tentara paling belakang. Jaga nih, nanti kalau ada tentara-tentara Islam yang mau lari ke belakang, nah tapi musuh takut lari, nah ini wanita-wanita tadi yang siap untuk memukul tentara Islam yang mau lari itu. Bukan menghadapi musuh. Jadi kalau tentara Islam dalam peperangan mau lari, cegah oleh wanita yang di belakang tadi. Ya. Kembali, suruh kembali. Apa kamu rela untuk meninggalkan kami? Muslimah-muslimahnya akan dikuasai, diinjak-injak, dilecehkan oleh orang-orang kafir. Nah, dengan itu mereka kembali. Maju perang semua. Mungkin sana mati, aku malah melayu. Nah, jadi maju partisipasinya perang ini untuk menjaga. Supaya tentara Islam jangan lari ke belakang. Apapun yang terjadi, menghadapi musuh ini sudah dalam kondisi perang campur semacam ini, tidak boleh lari. Apapun yang terjadi. Maka diingatkan tadi, yang lari-lari diingatkan dengan ayat Allah. Inna Allah astara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah yuqatiluna fi sabilillah wa yaqtuluna wa yuqtalun wa'dan alaihi haqqan fit taurati wal injil wal quran. Dibaca saja surat Taubat ayat 111 itu. Itu diterangkan orang yang beriman itu sudah dibeli hartanya, jiwanya oleh Allah dengan surga. Mau kamu lari. Ya, kalau kamu nanti dari peperangan, kamu mati, dibunuh, atau kamu membunuh musuh, dijamin oleh Allah masuk surga. Nah, di tengah ayat itu dia kembali. Tidak jadi melarikan diri. Nah, itu tugas wanita-wanita dalam peperangan. Menyemangati, mengingatkan orang-orang tentara Islam yang sedikit takut. Takut itu suatu hal yang wajar. Karena menghadapi musuh yang luar biasa. Tapi dorong janji Allah, kamu mati atau membunuh atau dibunuh, dijamin oleh Allah kamu masuk surga. Nah, surga ini tidak bisa dibanding dengan apapun. Ayo dibaca. Surat At-Taubah, nama surat 9 ayat 111. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah yuqatiluna fi sabilillahi fayaqtuluna wa yuqtaluna wa'dan 'alaihi haqqan fit tawrati wal injili wal qur'an wa man awfa bi ahdihi minallahi fastabshiru bi bai'ikumul ladzi bay'tum bi wadzalika huwal fawzul 'adzim. Sesungguhnya Allah telah membeli dari orang-orang mukmin diri dan harta mereka dengan memberikan surga untuk mereka. Mereka berperang pada jalan Allah, lalu mereka membunuh atau terbunuh. Itu telah menjadi janji yang benar dari Allah di dalam Taurat, Injil, dan Al-Quran. Dan siapakah yang lebih menepati janjinya selain daripada Allah? Maka bergembiralah dengan jual beli yang telah kamu lakukan itu, dan itulah kemenangan yang besar. Jadi orang mukmin itu dikatakan oleh Allah seolah-olah ada kontrak jual beli dengan Allah. Allah sudah menjanjikan hartamu, jiwamu tak beli dengan surga. Ya, innallaha ashtara minal mu'minin, Allah telah membeli daripada orang-orang mukmin. Yang dibeli apanya? Anfusahum wa amwalahum, jiwanya dan hartanya. Ya. Yang dikeluarkan untuk di jalan Allah, harta yang kamu keluarkan di jalan Allah, andai kata sampai mati jiwamu melayang di jalan Allah tadi, sudah beli oleh Allah. Dibeli dengan bi'anna lahumul jannah. Dan dijanjikan oleh Allah, kamu siapkan surga. Baik kamu yuktaluna fi sabilillah, fayaqtuluna wa yuktalun. Kamu berperang di jalan Allah. Apa kamu nanti membunuh atau kamu dibunuh? Membunuh kamu juga masuk surga. Dibunuh kamu juga masuk surga. Itu janji Allah. Nah, itu dah. Wa'dan 'alaihi haqqan fit Taurati wal Injil wal Quran. Itu sudah menjadi janji Allah kepada orang-orang mukmin, baik di dalam Taurat, di dalam Injil, dalam Quran. Janjinya orang mukmin itu diberi oleh Allah jiwanya, hartanya dengan surga. Maka Allah menanyakan nih, "Wa man awfa bi 'ahdihi minallah?" Siapa yang lebih menepati janjinya daripada Allah? Yang paling menepati janjinya selain Allah itu siapa? Kalau Allah itu la yukhliful mi'ad, tidak pernah mengingkari janjinya. Oleh karena itu kalau sudah berjanji dengan Allah, fastabshiru bi baikum alladzi bay'tum bi, bergembiralah kamu. Ya, berjual beli dengan Allah yang telah kamu ikat. Bergembiralah. Jangan ragu-ragu. Ya. Wadzalika fawzul azim, itu orang mendapat kemenangan yang besar. Maka kalau kamu lari ke belakang karena menghadapi musuh takut mati kan, padahal sudah dijanjikan Allah kamu mati masuk surga. Ya. Kalau kamu yang membunuh musuh masuk surga juga, tapi kamu lari dari pengecut, dikatakan oleh Nabi tiga hal yang merusak amal kebaikan. Salasun la yanfa'u ma huna amalun asyirku billah. Tiga hal yang merusak amal kebaikan seseorang. Satu, berbuat syirik, mensekutukan Allah dengan yang lain. Yang kedua, wa'ukul walidain, durhaka kepada kedua orang tua. Yang ketiga, wal firaru 'anil zahfi, lari dari medan perang sebagai pengecut. Kalau kamu maju perang mati fisabilillah, masuk surga, tapi kamu lari meninggalkan teman-temanmu, meninggalkan tentara Islam, kamu lari jadi pengecut, menyembunyikan diri, batal semua amalmu. Maka wanita-wanita harus di belakang. Jangan sampai mereka batal amalnya. Jangan sampai dia lepas dari surga, giring masuk lagi. Nah gitu. Akhirnya peran lagi. Itu peran wanita, menyemangati. Dan wanita-wanita seperti kita, kalau seperti kita kan, dan tadi wah saya mati ini malah itu didelikke malah. Nanti tak boleh ke jalan mas, metu kene wae mlayune. Nah gitu. Ini enggak peduli itu suami saya atau anak saya apa enggak. Orang halus kalau kamu lari ya pukul sendiri. Nah gitu. Abu Sufyan juga apa itu? anaknya dari pemimpin dan perangannya itu. Pesan takwalah kepada Allah. Hadapi dengan sungguh-sungguh. Ya. Kamu jangan sampai kalah dengan sahabat-sahabatmu dalam semangat berperang, dalam keberanian untuk berperang. Itu disemangati, jangan sampai. Karena sudah jual beli dengan Allah, jangan setengah-setengah. Itu. Maka pertolongan Allah antas datang. Karena imannya sungguh-sungguh. Dan Allah sudah berjanji, intansurullah yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Kalau betul-betul kamu menolong agama Allah, Allah menolong kamu dan meneguhkan pendirianmu. Tidak ada rasa takut. Dan dari situ kembali partisipasi wanita dalam perangan tadi, menyemangati tentara Islam supaya maju. Baik mati atau menang dalam peperangan. Itu maksudnya. Apalagi? Berusul halaman 7. Dan akhirnya Tazarik terbunuh. Tazarik memiliki 30 kemah, atapnya terbuat dari sutra, yang di dalam kemah-kemah itu terdapat berbagai kasur empuk dan sutra. Pada pagi harinya, pasukan muslimin mengumpulkan harta rampasan perang yang banyak itu, namun tidak sebanding dengan kesedihan mereka setelah mereka mendengar berita wafatnya Abu Bakar As-Siddiq yang disampaikan oleh Khalid bin Walid ketika itu. Tetapi Allah memberi ganti mereka dengan Umar Al-Faruq radhiyallahu an. Khalid bin Walid berkata ketika menghibur kaum muslimin atas wafatnya Abu Bakar As-Siddiq, alhamdulillah segala puji bagi Allah yang telah memberi ketentuan atas wafatnya Abu Bakar As-Siddiq. Sesungguhnya dirinya lebih aku sukai daripada Umar. Dan segala puji bagi Allah yang telah mengangkat Umar sebagai penggantinya. Sesungguhnya Umar tidak lebih aku sukai daripada Abu Bakar. Dan akhirnya Allah mewajibkan aku untuk mencintainya. Pertanyaan, Umar Al-Faruq itu apakah Umar bin Khattab? Kemudian Al-Faruq itu artinya apa? Mengapa Khalid bin Walid lebih menyukai Abu Bakar As-Siddiq daripada Umar? Kemudian siapa yang mengangkat Umar Al-Faruq sebagai pimpinan kaum muslimin serta setelah wafatnya Abu Bakar As-Siddiq? Jadi Umar Al-Faruq itu yang maksudnya Umar bin Khattab itu. Al-Faruq itu artinya ya pembeda antara yang hak dengan yang batil. Maka Quran dikatakan furqan, pemisah. Jadi Umar itu orangnya tegas. Tidak bisa mencampur adukkan yang hak dan yang batil. Sampai dalam hadis Nabi diterangkan, setan itu takut dengan Umar. Ya, ketika Umar datang jalan itu setan lari bersembunyi. Itu ketegasan Umar terhadap apa? Syariat Islam. Jadi boleh dikatakan orangnya tegas dan keras. Enggak ditakuti. Ketika Umar masih jahiliyah juga ditakuti. Banyak orang Islam saat itu masih sembunyi-sembunyi. Ketika Umar belum masuk Islam. Setelah Umar masuk Islam, baru dia keluarkan terang-terangan dunia saya masuk Islam. Umar waktu itu keliling kota. Sama Mekah. Ya, kota dengan netoranya itu ya baris itulah. Gudram band gitu. Orang-orang yang sudah masuk Islam untuk menyatakan dirinya bahwa saya Umar sudah masuk Islam. Orang sembunyi-sembunyi diumumkan. Masuk Islam. Maka ketika itu semua tapak sukanya baris. Nah, Umar yang paling depan. Dan itu mengatakan, siapa yang mengganggu barisan kami? Baik yang paling depan atau yang paling belakang, ya, pedangku yang akan menebang lehermu. Ya Joko Pak Umar yang ngerti aku sing duri wis diganggu. Enggak. Ya sampai berani mengganggu barisan ini baik yang di depan sampai paling belakang akan dipenggal lehernya oleh Umar. Halo. Umar. Nah, perkara Ibn Walid tadi kok lebih suka kepada Abu Bakar daripada kepada Umar. Itu enggak masalah. ya. Karena Abu Bakar itu ya yang dicintai Nabi itu ya Abu Bakar, awal-awal masuk orang yang pertama masuk Islam itu ya, orang mukmin Abu Bakar daripada Umar lebih dulu. Abu Bakar, Abu Bakar tidak pernah memusuhi Islam. Umar pernah memusuhi Islam. Ya. Bahkan Umar itu ketika itu masuknya Islam karena dia tahu bahwa adiknya masuk Islam, dia tiap ada kelompok-kelompok kasihan ingin dibubarkan oleh Umar, bunuh dia di tempatnya Arqam waktu itu. Habis sedang kasusnya kalau seperti kita ya kelompok lah katakan halaqah hal. Dengar di sana kasihan teman akan didatangi Umar dan akan dibubarkan. Nah, ternyata di jalan ketemu seorang yang sudah masuk Islam, tapi dia masih sembunyi-sembunyi. Mau kemana kamu? Saya dengar katanya adik saya sudah mengikuti agama Muhammad. Sekarang di sana akan saya datangi, akan saya bunuh. Nah, ternyata bukan adiknya. Dia mengatakan akan membuat kelompok pengajian yang ada di sana. Terus diberitahu oleh orang tadi, kamu jangan begitu. Ketahuilah bahwa adikmu sendiri itu sudah masuk ikuti ajaran Nabi Muhammad. Nah, dia marahnya berbalik. Tidak jadi ke tempat Arqam, tapi balik mencari ke rumahnya adiknya itu. Ingin membunuh adiknya. Nah, ternyata setelah sampai di rumah adiknya itu, di situ memang sedang ada kajian. Kelompok begitu. Tahu Umar dodok-dodok pintu. Dan itu mendengar. Ayat Quran yang dalam riwayat itu, yang dibaca surat Toha itu. Didengarkan itu, kok enak. Surat Toha dan seterusnya. Nah, kalau kita mendengar Toha dan seterusnya, Yasin dan Fatihah, kan tidak ngerti apa-apa. Isinya apa, tidak tahu. Ya. Kalau Umar itu dengar. Ya, Alhamdulillah, Rabbil Alamin, segala puji bagi Allah. Ihdinash shiratal mustaqim, tunjuklah jalan. Ini Umar tahu, kalau kita kan enggak tahu. Melomong jaluk, ini dituduhi moh gitu loh. Ya Allah, tunjukkanlah saya jalan lurus, ditunjukkan, ini loh jalan yang lurus, Quran ini jalan yang lurus. Enggak, ini beda dengan yang ditinggalkan bapak-bapak saya, mbah-mbah saya tidak seperti itu, gitu kan? Enggak mau. Nah, dengan dia mendengar ayat yang dibaca oleh adiknya itu terbuka hatinya masuk Islam. Dalam sejarah itu, kemudian Umar ketuk-ketuk pintu adiknya. Keras. Memang orangnya keras. Nah, yang ada di dalam itu, wah Umar ini. Takut dong delik. Ada yang ngisor meja, yang ngisor mari, bagaimana delik lah. Adiknya perempuan padahal itu. Dengan gigih berani, saya yang akan menemui. Setelah dibuka, pintunya Umar ternyata. Tanya apa yang kamu baca tadi. Tidak boleh kamu menyentuh ini. Tidak boleh. Ini Quran, kitab suci ya. Tujuanmu apa mau sini? Nah, ternyata tujuannya ingin masuk Islam. Tolong ketemukan dengan Nabi Muhammad. Saya akan masuk Islam. Nah, singkatnya saya telah yang masuk Islam tadi. Baru yang delik-delik tadi sudah berani keluar. Nah, itulah. Umar bin Khattab. Maka setelah jadi orang Islam, dia juga jadi orang yang berbobot, ditakuti. Ya kalau tadi mencintai Abu Bakar daripada kepada Umar, cintanya lebih cinta pada Abu Bakar. Nah, Abu Bakar itu orang belum pernah menentang Islam, apapun yang dikatakan Nabi langsung percaya. Umar kan pernah memusuhi Islam. Atau mungkin sebab-sebab yang lain. Wajarlah manusia, saya lebih mencintai Abu Bakar daripada mencintai Umar. Bapak-bapak ini kadang-kala ya ada benar-benar dengan anaknya. Saya lebih cinta pada kasih sayang pada anak saya yang nomor sekian daripada nomor sekian. Ada tidak yang begitu bapak ini? Nah, sebabnya apa yang ditekoi? Nah, sebabnya tidak tahu apalagi nak kau ke Walid bin Walid mencinta pada kau. Yang diambil pelajaran bukan itunya. Tapi karena Allah mewajibkan aku mencintainya Umar. Karena Amirul Mukminin, walaupun sebetulnya kurang begitu cinta. Tapi karena Allah mewajibkan diterima. Sami'na wa ato'na. Karena orang Islam itu sudah diperintah Allah, tidak ada jawaban lain kecuali sami'na wa atha'na. Saya harus mencintai Umar karena itu Amir Mukminin. Harus mentaati karena Allah mengatakan atii'u Allah wa atii'ur Rasul wa ulil amri minkum. Taati. Sekalipun malah Nabi mengatakan sekalipun yang jadi imam, yang jadi Amir Mukminin itu budak Habasah yang kepalanya seperti kismis. Budak. Kismis tahu kismis. Kismis itu kan roti sing iso. Nah, ireng-ireng itu loh, ya. Lah kuwi kepalanya seperti kismis sih. Rambutnya merendel-merendel ora roto gitu loh. Plene-plene itu. Nah. Budak, wis ya, budak kan rendah-rendahnya manusia saat itu. Sekarang jadi Amirul Mukminin, harus ditaati walaupun mantan budak. Kalau sudah jadi Amirul Mukminin kan sudah bukan budak lagi. Taati, karena yang ditaati bukan orangnya tetapi keamirannya, keimamannya. Yang merintah taat Allah. Nah itu, siapa yang mengangkat? Ya umat Islam pada saat itu yang meninggal, Abu Bakar meninggal sekaligus seperti Abu Bakar apa ketika Rasulullah wafat. Nabi belum dikubur. Ya, hampir pecah itu antara orang Muhajirin punya pemimpin sendiri, orang Ansor punya pemimpin sendiri. Ya ta? Umar yang pertama kali membaiat Abu Bakar. Ya. Jadi Abu Bakar malah menyuruh supaya Umar yang diangkat. Tapi Umar ya tidak mau. Engkau yang lebih berhak. Nah, itu ta? Enaknya dalam Islam itu. Kok dadi pemimpin ngono? Rebutan sing ora gelem. Nek saya kira rebutan aku wae. Aku wae kan gitu ta. Nah, mulane golek orang nomor satu di Indonesia ini sulit ya. Kabeh do kepengin do iso kabeh kok, ya ta. Pengin dadi orang nomor satu. Karena apa? Jadi pemimpin itu bukan fasilitasnya yang dibahas. Yang dirasakan adalah amanat tanggung jawabnya di hadapan Allah nanti. Oh, saya ingin lagi tadi caleg. Colong-colongan suara. Ya, antar sesama partainya. Partainya itu sudah dipindah-pindahkan. Kecurangan. Saya dengar dari TV ini. Sering dengarkan tidak Bapak-Bapak? Sampai hari ini kan belum selesai. Perhitungannya, karena terjadi kecurangan-kecurangan. Malah ada seseorang di lewat TV juga itu membawa kertu sebongkok itu coblos di dia ceblok ke neng cemplung ke neng kotak itu sendiri lah. Gitu mau boy serasa pemilihan umum neng modelnya gitu itu. Cari orang yang jujur itu sulit di negeri ini. Ya, penyelenggara pemilu harusnya apa adanya, orang kok malah curang-curang begitu. Saksi pun ya ada. Saya mestinya jadi saksi. Melihat apa yang ada, itu saksi. Kalau yang dicoblos A, katakan A. Jangan mau di B. Tapi saksi bisa dibayar. Pokoknya suaranya kayak ngigong. B, B, M, ini B. Yang melorah rampung-rampung. Itu baru mau jadi caleg. Oh, padahal orang nomor satu ini susah tadi. HP-HP. HP merasa bisa. Nah, kalau zaman Nabi, sumpah Nabi malah. Wallahi, saya tidak akan memberikan jabatan apapun kepada orang yang menginginkan jabatan itu. Ingin saja enggak boleh. Tidak akan diberikan. Karena jabatan itu hakikatnya amanat yang berat tanggung jawab di hadapan Allah nanti. Maka kalau kamu mendapat sesuatu bukan karena meminta, Allah akan membantu tugasmu. Tapi karena kamu diberi itu karena kamu meminta atau merebut, Allah akan menyerahkan tanggung jawabmu. Allah tidak akan membantu. Nah, gitulah. Nah, maka ketika Khalifah Abu Bakar meninggal, ya langsung Umar bin Khattab diangkat oleh para sahabat-sahabatnya pada saat itu. Nah, pada saat itu dalam situasi perang, panggilanmu maksudnya selesai, otomatis. Yang di dalam peperangan orang kok terus kan mulih kabeh layat. Karena Amir Mukminin meninggal tidak. Dah yang meninggal diurusi yang meninggal. Yang hidup di situ dikuburkan. Terus sekaligus pemilihan pemimpin diangkat, sudah. Yang perang tetap jalan. Nah, ya Khalid bin Walid, panglima perang itu diberitahu. Itu pun untuk diri beliau sendiri, tidak diumumkan, tidak. Nah, diumumkan nanti, wah, masyarakat. Ya, nanti kalau tahu Abu Bakar meninggal, jangan-jangan nanti doloyo. Nah, itu terbatas. Maka di dalam surat An-Nisa ayat 83, coba dibaca. Semua itu kalau kembali pada Al-Quran sebenarnya ada aturannya. Kalau diturut pasti baik. Kalau diingkari, dikhianati pasti jelek. Tidak ada yang aturan sebaik Quran itu tidak ada. Surat An-Nisa nomor surat 4 ayat 83. Wa idza ja'ahum amrun minal amri awil khawfi adza'u bih. Walau ratuhu ila rasuli wa ila ulil amri minhum la'alimahul ladina yastampitunahu minhum. Walau la fadlullahi alaikum wa rahmatuhu lattaba'atumus syaitana illa qalila. Dan apabila datang kepada mereka suatu berita tentang keamanan ataupun ketakutan, mereka lalu menyiarkannya. Dan kalau mereka menyerahkannya kepada Rasul dan ulil amri di antara mereka, tentulah orang-orang yang ingin mengetahui kebenarannya akan dapat mengetahuinya dari mereka, yakni dari Rasul dan ulil amri. Kalau tidaklah karena karunia dan rahmat Allah kepada kamu, tentulah kamu mengikuti setan kecuali sebagian kecil saja di antaramu. Ada amatnya di situ. Dari Allah dan ulil amri ialah tokoh-tokoh sahabat dan para cendikiawan di antara mereka. Kemudian yang not 323. Menurut mufassirin yang lain, maksudnya ialah kalau suatu berita tentang keamanan dan ketakutan itu disampaikan kepada Rasul dan ulil amri, tentulah Rasul dan ulil amri yang ahli dapat menetapkan kesimpulan atau istimbat dari berita itu. Nah, jadi kalau orang mukmin itu kalau dengar berita, apa berita itu menyenangkan atau berita itu menakutkan, baru berita. Apalagi berita yang beritanya itu hanya katanya-katanya. Rakyat ini jangan disebarluaskan. Yang paling baik kalau dengar berita itu sampaikan kepada Rasulullah. Pada saat itu ya. Ya. Atau kepada Amir Uril Amri. Rasulullah sudah ada Uril Amri. Orang yang mengurusi. Ya. Urusanmu. Pemimpin yang mengurusi urusanmu. Jangan dengar berita langsung dikabarkan teman-temannya. Wah katanya begini katanya. Wah menyebar kemana-mana. Maka sampaikan pada Khalid bin Walid ketika perang dengan berita juga terus pengumumnya diumumkan semua. Ini lihat tidak situasi perang. Kalau perang nanti segera diumumkan, dihitung nanti menjadi semangat apa malah menjadi kendor semangat perang. Nah itu tak dihitung itu. Nanti kalau sudah aman ya. Atau berita itu perlu sampai kepada rakyatnya apa tidak? Kalau nggak perlu ya nggak perlu disampaikan. Ini cukup. Kebijakan para pemimpinnya saja. Lain dengan kita. Kalau kita itu anggere dengar berita, rung gendah, cepat menyebarkan kemana-mana seolah aku ngerti sumber beritanya, seolah kalau dari saya itu bangga. Dikoyak-oyak, aku yang mau ngelengandani kancaku. Nah, ditekani meneh, ya kancaku meneh. Nah, itu dari, maka dari mulut ke mulut disebarkan dengan mulutmu. Itu dalam surat Al-Quran dilarang begitu itu. Dalam surat An-Nur itu dilarang. Mengapa kamu mendengar berita dari mulut ke mulut, kemudian kamu sebarkan dengan mulutmu? Nah, dilarang dalam agama. Nah ini berita yang ini menjadi kebiasaan umat Islam. Karena mengapa? Karena umat Islam sudah tidak mau peduli tuntunan Quran, tuntunan hadis, sudah tidak mau. Kita jelek dan saudaranya aja Quran mengatakan supaya tabayun. Inja kompasi kompina apa yang fatabayanu. Kalau kamu dengar berita orang fasik itu membawa berita tabayun, ya, dicari kebenaran berita itu bagaimana? Mungkin orang mengatakan, loh, ya pembawa berita itu bukan orang fasik, ustaz yang membawa. Lah taunya itu fasik tidak, beritanya tadi ditelusur kebenarannya. Kalau ternyata beritanya itu berita bohong, berarti ustaz yang membawa berita tadi ustaz fasik. Ya, jangan setiap mulutnya ustaz mesti dipakai. Kalau beritanya itu tidak ada yang menyampaikan mulutnya ustaz. Lah kok beritanya bohong, oh ini ustaz fasik gitu. Harusnya gitu. Itu perintah Quran begitu. Kalau suka yang tersebar di mana-mana. Seperti yang sampaikan ibu tadi tuh. MTA menghalalkan anjing. Kalau disembelih kepalanya dibuang. Dagingnya jadi halal. Nah, tabayun. Kesini. Betul tabayun. Jangan terus dengar biar itu sebarkan ke sana, ke sana, ke sana. Nah itu jadi fasik semua. Nah MTA itu dikabarkan orang-orang fasik itu banyak. Banyak. Berita. Tapi Nabi juga diingatkan, jangan kamu kira berita bohong itu buruk bagimu. Tapi berita bohong itu baik bagimu. Orang yang menyebar berita bohong itu dari kalanganmu sendiri. Artinya dari orang Islam itu sendiri. Maka orang Islam sebaiknya setiap mendengar berita jelek tentang saudaranya sesama Muslim. Itu jangan cepat percaya. Uji dulu kebenarannya. Walaupun yang membawa juga orang Islam sendiri. Nabi juga dikatakan oleh Allah. Ya, berita bohong itu, pembawa berita itu. Ya, dari kalanganmu sendiri, maksudnya dari umat Islam sendiri. Tapi Allah sudah mengancam siapa paling banyak menyebarkan berita bohong itu. Dia paling banyak menanggung dosanya. Nah ini. Apalagi, ada ya, selamat datang nih dari binaan Dora, kota 30 orang, cabang barat, Magetan, 18 orang, binaan mana itu, Kongklangan, Rambanan, 8 orang, pendengar radio dari Pogong, Cawas, Klaten, 1 mobil, ya. Cabang Wates, Kulon Progo, 23 orang. Cabang Bendotari, 4 Sukarjo, 1 bis. Pendengar radio dari Sri Mulyo, Gondang, Sragen, 1 bis. Cabang Gerabak, Magelang, 39 orang. Kelompok Lembah Ireng, Wonogiri, 15 orang. Binaan Karang Nongko, Klaten, 1 bis. Cabang Pujo, Kendal, 9 orang. Ya, banyak beliau-beliau ini saya dengar. Hanya asalnya dengar radio. Ya, dengar radio. Walaupun dengar radio awalnya tidak suka. Wong radio dicebat, dipancarkan dari sini itu tidak memaksa kamu semuanya ya. Baik yang sekarang mendengar atau tidak. Tidak memaksa untuk didengarkan. Kamu mendengarkan juga tidak dilarang. Tidak mendengarkan juga tidak dilarang. Tidak mendengarkan tidak apa-apa. Kira-kira kamu mendengarkan cocok ya silahkan dengar. Kalau dengarkan kok tambah sumpek, oh jembok peksong, kok jantungmu pedot. Nah. Tapi kalau dengarkan pertama sumpek terus gelem mikir rungokno terus, nanti hidayah masuk di hatimu. Alah ya apa itu. MTA itu terbuka, kalau memang ada kamu dapat menemukan kesalahan ini, ajaran yang disampaikan oleh MTA itu salah. Al-Quran dan Sunnah salah. Ya, brosur yang dikeluarkan itu. Menemukan satu kesalahan tak bayar 10 ribu. Itu bukan karena sombong. Berarti semua pendengar itu ikut ngoreksi. Kalau semua ikut mengoreksi berarti terjaga kemurnian kebenarannya. Lah kamu yang pintar ngoreksi mau punya keahlian. Rasa boleh gawean dia. Guleo kau ni siji 10, sedino entuk 10 kesalahan wis 100 ribu. Tenan itu tidak bohong. Tapi jangan salah ketik loh ya. Salah ketik, salah sakal. Berarti mestinya kasroh kok dipatkah salah. 10 ribu. Tidak begitu. Ketik, kadang-kadang manusia ngetik ya salah kok. Ya. Artinya salah ajarannya menurut Quran dan Sunnah salah. Nah, itu boleh. Bayar 10 ribu. Mulai sekarang tak ingatkan lagi ya. Besok gula isalai. Nah ketemu salah ya jombok sebar luas. Ini murah bakal dibayar. Malah nyebar fitnah. Tapi kalau datang, Ustaz, ini saya menemukan kesalahannya. Ini. Tidak ada. Dalam ini diterangkan. Ya kan? Manusia masuk neraka itu bisa masuk surga. Dasarnya ini. Diusek-usek-usek neng rokok itu melebus warga. Nah, tunjukkan ya ini dasarnya. Dalam Quran, tafsir, fi dhilalil Quran. Ya, kalau kata Mahmud Saltut itu. Apa Sahih Kutub ya. Ya itu. Itu diterangkan di situ. Bahwa orang masuk neraka tidak akan masuk surga kecuali ada unta masuk lubang. Harum Qurannya ya berbunyi begitu. Nah, terus jangan menyalahkan, ini salah. Loh, salah kalau menurut pahammu begitu, Qurannya mengatakan begitu, ahli tafsir memahami begitu, mana yang salah? Dipikir terusan. Ya. Kita menerangkan katanya sihir itu. Tidak bisa menyakiti seseorang. Tidak bisa mengenai seseorang. Santet itu tidak ada. Yang santet sihir itu ada. Jadi pedas semono. Tetapi sihir yang bisa menyakiti seseorang. Tak saya contohkan. Toh, katanya terus. Goneng dukun digelundungi. Dok. Gulune ini. Jari biasanya untuk nelan sakit-sakit. Dok-doknya dipecah. Keluar apanya? Aku lah itu bohong. Ya, bohong itu namanya sihir. Nek cara gampangnya kaya sulap gitu. Wah, disantet, dileboni linggis, gegere. Itu saya bohong banget. Ya, santet itu boleh. Kamu berusaha begitu. Tidak akan bisa mengenai seseorang. Menyakiti itu gak bisa. Saya sudah menyatakan bukan sombong. Kalau memang kamu bisa nyantet, nyakiti orang, sakit tau aku nganggo santetmu. Celok no wong sing pinter, no pokok Banten, pokok Madura, pokok nanti sing ahli santet dukdeng lo, santet ten aku. Nek kena tenan. Nah, maka kalau orang percaya kepada itu, terbawa pengaruh orang-orang musyrik, orang-orang kafir, yang menuduh Nabi kena sihir, coba dibaca ayatnya. Wong Nabi aja enggak kena kok saya. Tapi sihir itu memang ada. Nabi Sulaiman, Raja Firaun pernah mengadu tukang sihirnya dengan Musa. Tukang sihirnya Musa kalah karena dihadapkan mukjizatnya Nabi Musa tidak bisa berkutik. Akhirnya tukang sihirnya Musa tukar lutut. Yakin bahwa Musa ini bukan ahli sihir. Kalau tukang sihir mesti kalah dengan kami semua. Tukang sihir itu membalikkan. Tukang sihir tadi membawa ular, dadung. Tapi dengan ilmunya bisa menjadikan si melihat dadung yang bergerak tadi tampaknya seperti ular. Tapi ini dicekel bukan ular, ya dadung ini mau. Nah, maka ditelan oleh mukjizatnya Nabi Musa. Nah baru tukang sihirnya sadar. Mengimani Nabi Musa apa yang dibawa oleh Musa itu. Iman pada Allah. Ya. Nah, dihukum oleh Fir'aun. Kalau kamu sudah tidak menyembah aku malah mengikuti Musa. Berarti kamu memang tukang-tukang sihir ini. Musa itu gurumu sihir. Ya padahal itu bukan. Bukan tukang sihir. Coba dibaca ayatnya. Surat Bani Israel. Surat ayat 47. Ayat 47. Nahnu a'lamu bima yastami'una bihi idh yastami'una ilayka wa idh hum najwa idh yaqulu adh-dhalimuna in tattabi'una illa rajulan mashhura. Kami lebih mengetahui dalam keadaan bagaimana mereka mendengarkan sewaktu mereka mendengarkan kamu dan sewaktu mereka berbisik-bisik yaitu ketika orang-orang zalim itu berkata, kamu tidak lain hanyalah mengikuti seorang laki-laki yang kena sihir. Nah, siapa yang dimaksud laki-laki kena sihir itu siapa? Nabi yang menuduh siapa? Orang zalim. Orang zalim ketika Nabi menyebarkan Al-Quran, banyak yang mengikuti, ya, tertarik dengan wahyu yang dibawakan oleh Nabi kepada manusia tadi. Orang-orang kafir mengatakan, kamu itu hanya mengikuti orang laki-laki yang kena sihir. Mau kena sihir, kamu taati. Terus surat As-Saffat ayat 36. Surat As-Saffat nomor surat 37 ayat 36. Wa yaquluna inna latariku alihatina lisya'irim majnun. Dan mereka berkata, apakah sesungguhnya kami harus meninggalkan sembahan-sembahan kami karena seorang penyair gila? Jadi Nabi menyampaikan Quran ini, dianggapnya Quran ini seperti syair. Kalau saya mengikuti Quran yang dibawa Muhammad, syair karangan Muhammad, lah Muhammad dianggap gila. Dia seorang penyair dan gila. Masa saya suruh mengikuti seorang penyair yang gila untuk meninggalkan sesembahan-sesembahan yang sudah kami sembah bertahun-tahun, berabad-abad, dan menjadi kebiasaan nenek-nenek moyang kita yang menyembah itu. Masa suruh mengikuti orang gila yang ahli syair tadi? Ya, terus satu ayat lagi, 43, Saba. Surat Saba ayat 43. Wa idza tusla alaihim ayatuna bayyinatin qalu ma hadza illa rajulun yuridu an yasuddakum amma kana ya'budu aba'ukum wa qalu ma hadza illa ifkum muftara wa qala alladziina kafaru lil haqqi lamma ja'ahum in hadza illa sihrum mubin. Dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat kami yang terang, mereka berkata, orang ini tiada lain hanyalah seorang laki-laki yang ingin menghalangi kamu dari apa yang disembah oleh bapak-bapakmu. Nah, ya, Muhammad itu orang laki-laki yang ingin menghalangi kamu, jangan menyembah seperti yang sudah disembah oleh bapak-bapakmu dulu. Bapak-bapakmu dulu, ya, sesembahannya itu ini, jangan menyembah selain ini. Lah itu Muhammad itu datang hanya untuk merusak sesembahan nenek moyangmu dulu. Ya dah? Maka jangan ikuti itu. Itu merusak aturan yang sudah diwariskan dari nenek-nenek moyangnya dulu. Sekarang ini tidak sedikit orang yang mengaku Islam, nabinya yang Nabi Muhammad, kalau diajak kembali kepada ajaran Rasulullah, dia menjawab, cukup bagi kami apa yang kami warisi dari bapak-bapak kami dulu. Nah, nggak reposo, nggawe apem, yo nggawe apem, sudah. Ya ndak. Terus tanggal 21 Ramadan, nanti yang masjid nggawe tumpeng, gue metok Lailatul Qadar. Nek reposo padusan, yang pengging poneng cokrono, aduh lanang wedok dadi siji. Esok poso, saiki ayo adus-adus seneng-seneng sik, sudah. Nah, itu banyak hal begitu. Kebiasaan-kebiasaan itu sudah seolah-olah ajaran agama itu seperti itu. Menejak kembali pada ajaran agama sing tenan, nah iya mau ngewai ajaran mbah-mbah mundisik. Terus? Dan mereka berkata, Al-Quran ini tidak lain hanyalah kebohongan yang diada-adakan saja. Dan orang-orang kafir berkata terhadap kebenaran, tatkala kebenaran itu datang kepada mereka, ini tidak lain hanyalah sihir yang nyata. Nah, ya enggak? Di Quran yang disampaikan oleh Nabi, itu kebohongan. Itu hanya sihir. Sihir yang nyata. Yang membawa kepada kamu, katanya itu wahyu dari Allah, itu orang laki-laki yang kena sihir. Nah, maka kalau nuduh Muhammad Nabi Muhammad kena sikir, berarti mengikuti pendapat orang-orang musyrik, orang-orang kafir tadi. Ya, apalagi? Siapakah Heraklius itu, Ustaz? Dan menguasai di daerah mana? Ya, tadi sudah diterangkan tuh. Pada Roma, pada itu, Romawi kan? Itu yang dalam perang Yarmuk tadi, yang menjadi panglima kan? Anaknya, wadinya tadi. Saudaranya. Akhirnya mati terbunuh tadi. Ya. Dia mempunyai berapa tenda yang kemudian di satu tempat di Khalid bin Walid tidak mengerti karena malam-malam hari itu orang sudah lari malam keluar di sekitarnya Khalid bin Walid tadi jaga tentara-tentara Islam. Orang yang mau lari dari itu penggal lehernya, orang lain penggal lehernya lah gitu. Jadi Heraklius itu raja Roma pada saat itu. Apalagi Terus dalam 4 tadi di surat At-Taubah ayat 111, apakah ayat ini juga berlaku dengan saudara kita yang saat ini berjihad di Palestina atau di negara lain? Mereka juga berjihad dengan jiwa mereka, Ustaz. Ayat itu berlaku kapan saja. Yang berlaku hanya saat itu buat apa diturunkan, dibaca sekarang, kita pelajari. Apa di Palestina, apa di Cina, apa di mana saja. Ya. Yang penting dalam hal ini, kalau mereka menindas umat Islam, menghalang-halangi dakwah Islam, menghalang-halangi umat Islam dalam menyampaikan dakwah dan mengamalkan agamanya. Ya. Mereka yang tetap bertahan melawan kedzaliman, itu termasuk jihad fisabilillah. Kapan saja, di mana saja. Apalagi? Pertanyaan dari brosur cukup, Ustaz. Ya. Kemudian ada pertanyaan satu yang mohon dijawab sekarang. Saya seorang istri solehah, suami kulo Pak Ustaz, mulai sejak tanggal 1 Oktober 2012, atau mulai istri pensiun, suami selalu diam 1000 bahasa, sudah tidak tegur sapa, dan sudah pisah ranjang, dan sudah berlangsung selama 19 bulan. Dan membiarkan istri tidak peduli, tidak perhatian, tidak ada kasih sayang, bahkan tidak memberi nafkah lahir dan batin. Kalau diajak bicara selalu diam saja sampai sekarang. Saya sebagai istri selalu mengingatkan suami tidak ada perhatian sama sekali, bahkan malah mendiamkan istri. Karena suami punya kesenangan berjudi dan beli togel dan kulo ajak haji karep kulo kajenge sae kok malah sebalike malah saya tambah elek alias bosok. Sampai sekarang kurang lebih 19 bulan. Kados pundi solusinipun Pak Ustaz? Nyuwun kanthi sanget solusi pun supados kulo istri saged tenang ayem tentrem Pak Ustaz. Ora iso ngaji diajak ngaji mboten purun suami. Kulo istri ngantos judeg ngantos bingung. Umpami istri cerai utawi nyuwun cerai, istri dosa menapa mboten? Nyuwun saranipun selalu kulo arep-arep solusinipun. Lan kula istri nyuwun dipun tungakaken supados kula istri saged tenang lan ayem dados istri ingkang istiqomah. Atas saranipun lan tunganipun saking Bapak Ustaz kula aturaken matur nuwun sanget. Kalau yang Ibu katakan itu betul, solusinya bukan ke sini. Saya minta solusi ke sini. Suamimu tak panggil ke sini ya ora gelem teko, ya dah. Apalagi sudah 19 bulan. Nafkah lahir tidak diberi, nafkah batin tidak diberi, tidak pernah ngomongan, tinggal judi, tinggal apa main tadi. Kalau betul ngomongamu seperti itu, ya, datang aja ke pengadilan. pengadilan agama. Terangkan apa adanya begitu, gugat ke sana. Kalau betul yang diceritakan ibu seperti itu, minta cerai tidak dosa. Minta cerai tidak dosa. Malah kalau bertahan dalam kondisi semacam itu, suaminya tidak sholat, malah judi terus, nah itu malah dosa. Nah, maka solusinya, saya beri jalan, datang ke kementerian apa, ke kantor urusan agama, diceritakan kondisinya semacam itu, saya sudah tidak sabar lagi menjadi istrinya, gugat cerai, boleh, menurut agama tidak dosa. Dan menurut undang-undang perkawinan pun boleh itu. Boleh. Jadi undang-undang negara juga tidak salah, peraturan agama juga tidak salah. Kalau memang yang diceritakan ibu tadi betul. Nah, solusinya seperti itu. Kesini bukan solusi. Kalau ibu tak kandani, ya, suami suruh kesini. Ya, berarti enggak mau. Urusan apa aku kalau Ustaz MTA harus saran, dia urusan. Urusan apa? Ya urusan, entah itu. Ya itu ya ibu, datang saja ke kawasannya, ceritakan apa adanya. Apalagi? Pertanyaan tanggal 22 Desember. Ya. Dalam brosur Ahad Pagi tentang sholat yang kelima, di situ disebutkan, baina kulli adzanaini sholatun. Baina kulli adzanaini sholatun. Summa qala fi salizati liman syaa. Cukupkah ini sebagai dalil salat qabliyah dan salat ba'diyah, Ustaz? Apa itu maksudnya? Oh, bukan. Ya. Baina kullu adzan adzaini itu ya. Di antara dua adzan itu maksudnya antara qomat dan adzan itu. Di antara qomat dan adzan. Saya bacakan aja ya. Qala Nabi SAW, baina kulli adzanaini sholatun. Wa baina kulli adzanaini sholatun. Tuma qala fi salat fi salisati. Ada tiga kali. Liman sya'a. Hadis ini riwayat Bukhari. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, di antara setiap dua adzan, yaitu adzan dan qomat maksudnya, ada salat. Di antara dua adzan ada salat. Kemudian beliau bersabda pada yang ketiganya. Artinya sama bunyinya tadi, di antara dua adzan ada salat. Bagi siapa yang mengendaki? Bagi siapa yang mengendaki? Artinya antara adzan dan qomat itu ada sholat. Sholat sunnah. Apa? Ba'diyah dan qobliyah. Ya memang kalau sholatnya itu yang ditentukan sholat qobliyah, ya qobliyah. Seperti sholat subuh. Ini ba'diyahnya enggak ada. Ya. Jadi adzan subuh, belum sholat subuh, ada sholat sunnah sebelum qomat. Yang biasa disebut sholat apa? Fajar. Nah setelah itu, nanti qomat baru sholat subuh. Setelah sholat subuh, tidak ada lagi sholat sunnah. Jadi yang namanya sholat rawatib ba'diyah atau qobliyah itu, antara dua adzan tadi, tetapi tidak selalu ba'diyah atau tidak selalu qobliyah. Ada yang qobliyah, ada yang ba'diyah. Kalau yang ba'diyahnya ada, qobliyahnya ada, sholat duhur. Itu ada. Kalau sholat subuh enggak ada. Subuh adanya qobliyah saja. Ya, apalagi? Sholat sunnah fajar itu niatnya sholat fajar atau qobliyah subuh, Ustaz? Sama. Qobliyah subuh itu maksudnya sholat fajar gue, tapi sudah masuk waktu subuh tapi belum menjalankan sholat subuh. Ya lah. Sholat fajar ya sholat qobliyah subuh tadi. Sama hakikatnya. Apalagi? Bila sholat berjamaah di masjid, saya baca istitahnya belum selesai, imam sudah mulai al-fatihah. Lalu saya berhenti sampai di situ, terus mendengarkan imam membaca Al-Fatihah atau menyelesaikan dulu iftitahnya tersebut, atau bagaimana, Ustaz? Baiknya kalau sholat jamaah, gitu, baca iftitahnya jangan yang panjang-panjang. Kalau imamnya bacaannya iftitah pendek, kamu panjang, nanti ketinggalan, ya, gitu kan? Nah, maka kalau misalnya hanya kurang sedikit, kalau bacaanmu tidak panjang kan bisa diselesaikan sampai selesai dulu iftitah, baru mendengarkan. Maka bacaannya jangan panjang-panjang, ambil yang pendek aja. Iftitah yang pendek kan ada. Apa? Allahu Akbar kabira wa hamdulillahi asira wa subhanallahi bukrata wa asri wa asila. Sudah selesai iftitah. Yang kata pendek itu, imamnya membaca Fatihah, didengar bacaannya, kamu mendengarkan, tidak usah baca. Apalagi? Menyetel murotal atau ceramah di masjid itu apakah termasuk bid'ah, Ustaz? Menyetel apa? Murotal atau ceramah. Ya, kalau itu tidak waktu mengganggu sholat, ya tidak apa-apalah. Bid'ah itu enggak. Bid'ah itu urusan ibadah, nyetel kaset itu apa, nek ganjaran itu? Nah, malah nek nyetel kaset neng masjid, pas di situ ada orang sholat, itu mengganggu. Ya, mengganggu orang sholat. Ceramah. Atau pas murotal di setel neng masjid, padahal situ untuk orang sang sholat. Sebenarnya kalau ada orang sholat, baca Quran itu malah suruh ya, suaranya direndahkan. Supaya konsentrasinya orang sholat tidak terganggu. Tidak termasuk bid'ah. Bid'ah itu urusan ibadah. Ya. Apalagi? Suami saya kerja buruh bangunan. Kadang kerja, kadang tidak. Dan bila dapat gaji, sebagian disimpan sendiri. Sehingga kebutuhan keluarga atau ekonomi kurang. Sebab membiayai anak yang satu kuliah dan satunya lagi SMA. Belum untuk biaya yang lain-lain. Sedangkan suami tidak mau tahu kebutuhan-kebutuhan keluarga. Yang saya minta itu suami supaya jujur, terus terang, saling pengertian kebutuhan keluarga. Apakah yang demikian itu saya berdosa atau kufur pada suami, dan bagaimana supaya rumah tangga saya bisa harmonis? Ya, wih, disampaikan aja pada suamimu. Jangan pada saya. Yang saya kehendaki itu jujur, saat suami saya itu dapat gaji berapa harusnya dibruk ke saya semua. Nah, wi apik kanggomu. Kanggone istri itu tidak, kangge suami tidak. Baik, mau kok gaji sebulan kasihkan semua sak setruk ke kabeh. Oke, ngono. Barang suaminya mau ngaji, arep mulang ngaji, pemerintah di daerah kan ya. Tuku bensin, jatuh duit ibu ese. Bu, mau tuku bensin. Nah, dilalah pas satu kah, wis entek nah. Loh, lagi dek wing entek to. Nah, gitu ta. Nah, maka itu istri itu yang benar, yang baik sebenarnya enggak usah ngurusi gaji suaminya. Gajimu sebulan berapa enggak usah tahu. Ya ta? Sing penting kebutuhannya dicukupi menurut kemampuan yang ada. Nah, kamu diberi gaji 10 juta dibruk kabeh ya mung turah 500. Ya, 10 juta sebulan turah 500, liyane nggo sobo ning mall terus. Nah, mungkin suaminya tahu iki nek tak kenge kabeh sobone turut mall iki. Wis tak kenge blonjos. Tuku sayur. Tuku lombok, terus rasa neng mall. Sayur bayam saya mau neng pasar di Sokono ya enak, mereka tradisional itu lebih baik, mau rasanya ya podo. Mungkin sini beda, wah kok di Soko Matahari, wah Soko Depak, nah itu kok di pasar Grogol, itu kan lain. Nah, maka apalagi tadi, kami udah, mungkin uang kerja buruh itu sok dapat, sok tidak, sok dapat. Nah, mungkin sebagian disimpan di enjagani, sembok menua kuloro, perasa nyambut gawe, atau sembok menua tidak ada pekerjaan dan ada yang nyuruh, saya sudah untuk makan hari ini sudah ada. Baru yang disimpan tadi dikeluarkan. Nanti dintek ke apa, pas leren rambut gawe, sing dipangan apa. Jadi jangan curiga suamu yang baik itu ya. Apa-apa diwenehnya. Kadangkala istri itu ketakutan pada suami berlebihan ini ya eneng. Inilah istri saya itu duit yang ngendi wae kok ya konangan. Nanti ada laki-laki ngomong, iki duit, ada lagi duit lanang itu ada katanya. Ini duit gaji itu duit itu sak setruk-setruknya diweke. Nanti kalau ada tunjangan apa itu enggak ngomong yang maksudnya. Nah, ini ada lu nyobohnya, dompetnya buka, wis kosong toh. Mis-mis-mis istrinya curiga. Apa ini yang kolahnya yang WC, kufluknya kok dinggu terus toh. Kufluknya dinggu terus atau dilepas. Barang, ya itu dia kontennya misalkan duit. Tak kenal tak kekabia misalkan duit-duit. Suatu saat kalau lagi turu, buka kufluknya ini, lu kan yang duitnya. Padahal istrinya tahu katanya sudah tidak punya uang lah, kok ini ada uang di sini, tak ambil aja. Nah sesuatu suaminya gulai itu rawani ngomong. Nah ngomong kok kehilangan duit jare wis entek ra duit-duit. Lah kok cek kehilangannya duit apa lah. Nah maka tidak usah nesih-nesih begitu. Yang penting kebutuhan harian dicukupi sudah. Cukup menurut kemampuan yang ada. Masalah sepele kan dadi gendera karena sudah saling tidak mempercayai tadi. Kalau kehendak ibu semacam itu sampaikan kepada suami, musyawarah sing apik. Nah, gitu lah. Maka dimusyawarahkan. Nanti kan mungkin dicurigai istri dianggapnya itu keliru, tapi menurut suami bener cara penghematan begini. Karena saya itu masih bau. Nek nek wong ngongkon aku ora nyambut gawe, nek ora nyambut gawe ora entuk duit. Loh ketika saya kerja, sebagian uang saya sisihkan, jaganin tadi kalau saya tidak ada pekerjaan, nah ini saya keluarkan. Untuk belanja keluarga, kan? Apalagi? Dalam Quran Surat Al-An'am ayat 38 disebutkan, burung-burung yang berterbangan dengan sayapnya, melainkan umat seperti kamu. Dan Quran Surat An-Nur ayat 41, burung-burung yang mengembangkan sayapnya bertasbih dan sholat. Allah mengetahui apa yang mereka kerjakan. Bagaimana dengan orang yang memelihara burung-burung di dalam sangkar? Mereka mengira burung-burung itu ngoceh atau bernyanyi. Menurut saya, burung itu menangis minta dilepas saja. Karena saya tidak mau dikurung di dalam sangkar seperti ini. Untuk itu mohon penjelasannya, Ustaz. Lagu ya mau menurut kamu aja kok. Nah, menurut yang melihara burung tadi, ngoceh, setiap hari dicerdati ngoceh, seneng. Wah burung ini berarti seneng gitu. Dan menurut kamu, nangis ya, nangis kok terus seneng ya. Nah gitu, nah, saya bener menurut kamu atau menurut yang memelihara burung. Nah, kan gak ada, zaman Nabi sudah ada, sahabat memelihara burung itu ada. Kok tahu? Nah, karena ada seorang pemuda, sekumpulan pemuda itu menggunakan panah menjadikan burung dalam sangkar itu jadi bidian. Jadi karena tidak suka dengan orangnya, burung yang ada di sangkar itu tinggal nek terasa ini dipelinteng-pelintengan, titis-titisan. Nah, kemudian ada sahabat Nabi datang, lari orang anak-anak muda tadi lari. Nah, sampai kepada Nabi disampaikan itu. Jangan kamu jadikan ya burung tadi menjadi sasaran karena tidak suka kepada yang memelihara burung. Lah burung salah ya apa wong ora seneng, tidak suka kepada pemilik burung kok burungnya yang jadi sasaran. Dan ada betulnya sama sekali itu. Yang penting memelihara itu asal dijamin minumnya, dijamin makannya, tidak kekurangan. Coba ini bagus sudah, baik. Wong itu kadang-kala burung itu ngone meneng bareng sing duwe ngetok itu ngoceh rame banget kok. apa nangis kabeh iki. Kadang-kadang nek dicetati itu manggungnya malah saya nemen apa nangis aku ndang tokno apa gitu. Oh kadang-kadang burung yang kure-kure itu dicul kayak ucul gitu. Baline rono kepengin dilebokke kandang meneh. Pernah tahu enggak itu? Ayo mlayu ki rasa dan tidak suka dia. Golek pangan dhewe anu piye wah ora nek di burung itu kan nenek dikurung, pakane dicepaki, nek udan diiyupke gitu ta, minumnya dicari, wis penak kari mangan. Nek dilepas ki udan ya dadak golek iyup-iyupan dhewe. Sosok diancam karo tukang bedil bareng. Pemene sekarang ini burung-burung kecil, burung pipit wis entek dibedili cah cilik-cilik. Malah dia lebih aman kalau di dalam sangkar. Nah, gitu ya. Apalagi mohon diterangkan Quran surat Ar-Ra'd ayat 41, Ustaz. Dan coba dibaca. Surat Ar-Ra'd nama surat 13 ayat 41. Awalam yarau anna na'til ardha nanqusuha min atrafiha wallahu yahkumu la mu'aqqiba li hukmih wa huwa sari'ul hisab. Dan apakah mereka tidak melihat bahwa sesungguhnya kami mendatangi daerah-daerah orang-orang kafir lalu kami kurangi daerah-daerah itu sedikit demi sedikit dari tepi-tepinya dan Allah menetapkan hukum menurut kehendaknya, tidak ada yang dapat menolak ketetapannya, dan dialah yang maha cepat hisabnya. Ya, maksudnya Allah memberi kemenangan pada orang muslim itu. Kekuasaan orang kafir yang tadi luas, didakwai Islam, amal-amal orang menerima dengan Islam, lah sedikit-sedikit kekuasaan orang kafir hilang. Dengan dakwah Islam itu. Jadi memberi kemenangan kepada umat Islam di dalam menyampaikan dakwah. Kalau dakwah diterima, Islam diterima oleh umat manusia ini, nyata, akhirnya tidak ada kekuasaan mutlak kecuali harus menurut tuntunan Allah dan Rasulullah. Ya, begitu. Maka kalau dunia itu menurut aturan Allah, tidak ada orang bersengketa rebutan lahan, tidak ada, daerahnya sudah sendiri-sendiri. Maka itu maksudnya Allah memberi kemenangan dengan menaklukkan daerah-daerah ya, orang-orang kafir yang menentang Allah, menentang Rasulullah. Sudah didakwai dengan Islam, mau menerima lah otomatis menjadi negeri Islam nantinya. Apalagi? Tahun lalu saya merantau ke Padang, Sumatera Barat. Baru 4 hari di sana, saya ditelepon bahwa bapak sakit keras. Lalu paginya saya pulang naik bus. Ketika masih di perjalanan, saya ditelepon bahwa bapak sudah meninggal. Perjalanan saya 2 hari 3 malam. Ketika sampai di rumah, bapak sudah dikubur. Apakah saya berdosa dan apakah saya termasuk anak yang durhaka, Ustaz? Tidak apa-apa, Wong. Kamu pergi merantau gitu. Ya, dah. Merantau, kemudian dikubur, apa? Bapaknya sakit. Andai kata kamu sakit pulang sampai di rumah bapakmu masih sakit ya apa? Mau diapakan? Paling ke rumah sakit kan? Kalau kamu dikabari bapak sakit ya. Ya terus yang anaknya yang lainnya aja bawa ke rumah sakit. Sudah diberi kabar ini bapak meninggal ya sudah. Dikubur aja enggak usah nunggu saya. Malah harusnya gitu. Kalau nunggu saya mungkin perjalanan 3 hari ya. Mayat 3 hari di rumah jadi udah busuk nanti. Busuk. Dan tidak usah nunggu saya. Tahan dikata saya pulang datang nemui bapak saya sudah meninggal. Dia tidak bisa menyapa. Ya, mau apa lagi sudah. Jadi ya, doakan saja. Tidak, ya, kamu tidak termasuk orang anak yang durhaka. Insya Allah tidak. Kalau masalahnya itu. Apalagi? Bagaimana supaya hati tetap istiqomah di jalan Allah. Dan supaya tetap sabar dalam menghadapi masalah. Kamu laksanakannya perintah Allah itu dalam surat Al-Kahfi yang selalu sering saya bacakan itu. Ayat 28 itu. Pasti komah di jalan Allah, sabar kamu kumpul dengan orang-orang baik-baik. Orang baik itu aktivitasnya hanya mengharap ridha Allah. Pagi, siang, sore, malam. Aktivitasnya itu hanya mengharap ridha Allah. Perkara ingin diridhoi Allah, diakibatkan dibenci manusia, tidak peduli. Sebaliknya, ingin ridha Allah, ya, dicintai manusia, Allah meridhoi, yaitu ya dia kendaki. Ya, sebaliknya dicintai manusia, tapi tidak diridhoi Allah, ya, tidak ada gunanya. Apa kecintaan manusia? Oh, nanti kalau mati tidak bisa menolong. Ya. Maka itu sudah diajarkan oleh Allah kita hidup ini. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Wa mahyaya itu aktivitas hidup. Itu hanya mengharap ridho Allah. Kalau kita harapkan ridhonya Allah, manusia boleh mencintai, manusia boleh membenci. Nah, silakan. Tapi saya ingin tidak dibenci oleh Allah. Ayo, ibadah. Surat Al-Kahfi, nomor surat 18, ayat 28. Wasbir nafsaka ma'alladzina yad'una rabbahum bilghadati wal'asyi yuriduna wajhah wala ta'tu 'ainaka 'anhum turidu zinatal hayatid dunya wala tuti' man aghfalna qalbahu 'an dzikrina wattaba'a hawahu wa kana amruhu furta. Dan bersabarlah kamu bersama-sama dengan orang-orang yang menyeru Tuhannya di pagi dan senja hari dengan mengharap keridhoannya. Dan janganlah kedua matamu berpaling dari mereka karena mengharapkan perhiasan kehidupan dunia ini. Dan janganlah kamu mengikuti orang yang hatinya telah kami lalaikan dari mengingati kami serta menuruti hawa nafsunya. Dan adalah keadaannya itu melewati batas. Yalah. Sabar. Kumpul dengan orang-orang yang aktivitas hidupnya hanya mencari ridhonya Allah. Tidak mencari pujian manusia. Tidak takut dibenci manusia. Itu sabar. Jangan sampai berkumpul dengan orang-orang baik yang aktivitasnya hanya mengharap ridho Allah. Kamu tidak sabar. Hanya tertarik dengan keindahan dunia. Ya, seperti Bani Israel itu hidup di suatu padang teh, hidup beserta nabinya, Nabi Musa pada saat itu bersama orang-orang yang beriman, hidup di situ sudah disiapkan makanan manna dan salwa, ya. Karena hidup bersama nabi kan setiap ada salah langkah mesti ditunjukkan kebenarannya. Kalau dia akan berbuat keliru, dinasihati. Nah, akhirnya hidup ditata dengan baik, dekat Nabi, kalau salah diingatkan, keliru dibetulkan, itu gak sabar ya. Ingin pindah dari lingkungan itu. Alasannya bukan karena tidak, kan ngomong, wah aku hidup bersama Nabi, bersama orang-orang baik, saya gak tahan, gak begitu. Yang dijadikan alasan, tidak sabar dengan satu macam makanan. Maka minta, ya Allah, Musa, mohonlah kepada Tuhanmu ya, untuk aku supaya diberi sayur mayur, mentimun, bawang merah, bawang putih, kacang adas dan sebagainya. Jadi kumpul dengan Nabi, dengan orang-orang baik itu tidak kerasan. Alasannya mencari makan. Tapi Nabi punya sifat patonah kan. Oh sebetulnya orang ini bukan itu yang dicari. Jadi kumpul orang baik-baik itu nek celelekan ditegur, bohong dinasihati, ya. Igle-igle dalam beragama dinasihati, merasakan kepengen hidup itu bebas. Itu diungkap dalam Al-Qur'an. Dibaca ya surat Al-Baqarah itu. Ayat 60 atau berapa itu? Surat Al-Baqarah ayat 61. Wa idh qultum ya Musa lan nasbiru ala ta'amin wahidin fad'u lana rabbaka yukhrij lana mimma tumbitul ardu min baqliha wa kissaiha wa fumiha wa 'adasiha wa basaliha qala atastabdiluna alladhi huwa adna billadhi huwa khair ihbitu misran fa inna lakum ma sa'altum wa dhuribat 'alaihimuz zillatu wal maskanatu wa ba'u bi ghadabim minallah dzalika bi annahum kanu yakfuruna bi ayatillahi wa yaqtuluna an-nabiyyina bighairil haqq dzalika bima 'asaw wa kanu ya'tadun. Dan ingatlah, ketika kamu berkata, "Hai Musa, kami tidak bisa sabar atau tahan dengan satu macam makanan saja." Nah, ini Nabi Musa, nabinya itu. Umatnya Bani Israil itu ngomong kepada nabinya aja, bukan mohonlah kepada Allah, enggak, "Hai Musa." Kalau Nabi Musa itu, "Mohonkan kepada Tuhanmu, saya tidak sabar. Hidup di sini hanya satu makanan saja. Makanannya mana dan salwa, enggak sabar saya. Maka mohonkanlah kepada Tuhanmu apa yang diminta." Ayo. "Sebab itu mohonkanlah untuk kami kepada Tuhanmu, agar Dia mengeluarkan bagi kami dari apa yang ditumbuhkan bumi." Nah, kita mohonkan pada Tuhanmu untuk kami. Agar Tuhanmu mengeluarkan untuk kami yang ditumbuhkan di bumi ini apa? Ya? Yaitu sayur-mayurnya, ketimunnya, bawang putihnya, kacang adasnya, dan bawang merahnya. Nah, padahal dia tahu di daerah itu tidak mungkin itu tumbuh. Sayur-mayur, mentimun, bawang putih, kacang adas, bawang merah. Itu tidak mungkin tumbuh di tempat itu. Kok mintanya aneh-aneh. Apa dia kelaparan? Tidak, diberi makanan manna dan salwa itu sudah cukup bergizi. Dan cukup bergizi. Dan tidak akan kehausan. Karena dua jenis makanan itu seperti burung puyuh ya, itu dimakan kalau lapar ya bisa disembelih, dimasak, apalah. Dan yang manna tadi apa? Seperti embun untuk minum kalau haus untuk minum. Jadi ibaratnya untuk kebutuhan makan minum tercukupi dengan manna dan salwa itu. Alasannya kurang timun, sayur-mayur, ya, kacang adas. Dia tidak berpikir karena tertarik dengan kebiarnya dunia tadi. Di sini ada apa-apa, sini tidak boleh, ini tidak boleh, itu tidak boleh. Sudah ingin hidup bebas. Gitu. Tapi yang gua alasan, minta sayur, bawang merah, bawang putih. Nah, langsung perintahkan oleh Allah, Musa kepada umatnya tadi, "Ihbitu misrong." Coba terus, perhatikan. Musa berkata, "Maukah kamu mengambil sesuatu yang rendah sebagai pengganti yang lebih baik?" "Tastabdiluna alladzi wa adna illadzi wa khair." Apakah kamu akan mengambil yang lebih rendah? Sekedar mendapat timun, sayur, dan sebagainya tadi. Atau mendapat dunia. Kamu meninggalkan lingkungan yang baik. Beserta Nabi, beserta orang-orang mukmin. Aktivitasnya selalu dituntun oleh Allah. Kamu lega, tega meninggalkan lingkungan yang baik ini sekedar untuk mendapat sayur, timun, bawang merah, dan bawang putih, dan sebagainya itu. Terus? "Pergilah kamu ke suatu kota. Pasti kamu memperoleh apa yang kamu minta. Lalu ditimpakanlah kepada mereka nista dan kehinaan, serta mereka mendapat kemurkaan dari Allah. Hal itu terjadi karena mereka selalu mengingkari ayat-ayat Allah dan membunuh para nabi yang memang tidak dibenarkan. Demikian itu terjadi karena mereka selalu berbuat durhaka dan melampaui batas." Nah, itu dah. Maka Allah perintahkan, "Ihbitu misrom fa innalakum ma sa'altum." Pergilah kamu ke suatu kota. Kamu akan mendapati hakikat yang kamu minta. Sebetulnya hakikat yang kamu minta itu bukan sayur-mayur, bukan bawang merah, bukan mentimun. Tapi hakikat yang kamu minta, kamu kepingin pisah dari lingkungan yang baik tadi. Lingkungan diatur menurut aturan Allah, menurut ridha Allah, tidak kerasan, kepingin hidup bebas itu. Maka kamu nanti pasti akan mendapat yang kamu minta. Ya. "Fa innalakum ma sa'altum." Apa yang didapat? "Wadzuribat 'alaihimud dzillatu wal maskanatu wabau bi ghadabi minallah." Kamu akan mendapat kehinaan, kenistaan hidup dan mendapat kemurkaan dari Allah. Karena hidup bersama orang-orang baik kamu enggak sabar, berarti kepengen hidup dengan orang-orang jahat. Dengan orang-orang yang hidupnya itu hanya materi saja yang dicari. Bukan mencari kehidupan bahagia di akhirat, sedang Allah mengatakan, ya, carilah kebahagiaan hidup itu di akhirat. Wabtaghi fima atakallah darul akhirah. Wala tansa nasibaka minad dunya. Jangan kamu hanya sekedar dunia saja. Nanti bahagia hidup di akhirat. Kamu untuk mendapatkan hidup kebahagiaan di akhirat bersama-sama lingkungan orang yang baik-baik, aktivitas hidupnya hanya mengharap ridha Allah, tidak sabar. Ya, kamu kepengen dunia aja, pergi kamu. Nanti yang didapat bukan kebahagiaan, tetapi kehinaan, kenistaan. Jadi masalah supaya kita bisa sabar, bisa istiqomah di jalan Allah, pilih lingkungan. Maka di MTA ini tidak ada pengajian ini. Ada pengajian, istilahnya pengajian gelombang, pengajian khusus yang di absen, di daftar. Sana dibentuk kelompok. Ya dah, kelompok-kelompok. Supaya masing-masing anggota itu tahu. Anggota kelompoknya berapa, rumahnya mana, aktivitasnya mana. Untuk mewujudkan, karena sesama muslim itu kaljasadil wahid, seperti satu tubuh. Kalau anggota tubuhnya sakit, seluruh badannya ikut merasakan. Nah, maka itu harus saling kenal, mengenal satu dengan yang lain. Nah, maka instruksikan kalau warga nanti sampai ada yang kelaparan, yang lain masih ada yang kenyang, kok yang lain lapar dibiarkan, semuanya dosa. Nanggung dosa. Nah, maka dibentuk kelompok itu jangan sampai ada warga yang kelaparan. Yang lain harus memikirkannya. Maka ada kelompok di situ. Kelompok gak bisa diatasi, naik ke cabangnya. Cabang gak bisa, perwakilannya. Perwakilan gak bisa ngatasi yang kelaparan tadi, sampai pusat. Orang lain saja kita ada bencana anak, besana, sini, ada gempa, ada banjir. Kita kirim. Mereka tidak bisa makan karena tergenang banjir. Kita kirim bungkusan. Padahal itu bukan warga, masyarakat umum, apalagi terhadap warga. Itu tujuannya begitu. Nah. Apalagi? Kami pendengar Radio Bersada yang belum lama menemukan siarannya. Dan mulai saat ini kami mengaji ilmu agama. Kehidupan keluarga kami sangat memprihatinkan karena sering cekcok. Dan saya sering mengucapkan kata-kata pekat terhadap istri. Berdasarkan Quran Surat Al-Baqarah ayat 229, yang dihitung itu ijab kabulnya atau kata-kata cerainya, Ustaz. Karena saya pernah mengucapkan kata-kata pekat lebih dari 3 kali, tetapi saya baru rujuk dan ijab kabul 1 kali. Mohon penjelasannya, karena kami benar-benar belum tahu. Ya, coba dibaca ayatnya. Surat Al-Baqarah ayat 229. At-talaqu marratan fa imsakum bima'rufin aw tasrihum bi ihsan wala yahillu lakum an ta'khudhu mimma ataitumuhunna shay'an illa an yakhafa alla yuqima hududallah. فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ. Tolak yang dapat dirujuk 2 kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali dari sesuatu yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kamu khawatir bahwa keduanya, yakni suami istri, tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang telah diberikan oleh istri untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah kamu melanggarnya. Barang siapa yang melanggar hukum-hukum Allah, mereka itulah orang-orang yang zalim. Di at-talaqu marratani. Tolak yang bisa rujuk itu 2 kali. Kalau istri sudah ditolak suaminya, tak tolak, jatuh sudah. 1. Nah, kemudian rujuk. Tak rujuk jadi suami istri lagi, suloyo talak lagi. dah dua kali. Dah rujuk lagi. Dah jadi suami istri lagi. Karena suloyo lagi, tolak lagi dah tiga kali itu tidak boleh. Yang boleh rujuk hanya dua kali. Kalau sudah talak yang ketiga tidak boleh rujuk. Kecuali kalau si istri tadi nikah dengan laki-laki lain, tidak rekayasa, nikah tenang gitu loh. Dan ternyata dalam pernikahan tadi mengalami kegagalan, akhirnya cerai. Dengan suami yang kedua tadi cerai lah. Terus akhirnya mikir-mikir sebalen wae dengan suami yang pertama tadi itu boleh. Tapi syaratnya harus nikah dulu dengan laki-laki lain. Nikah betul bukan rekayasa. Jadi kalau sudah kencan, bu aku jane jek tresno karo kowe iki. Aku yo iki Mas. Nah kenapa kok ndak tak cerai? Biasa iki iso waline saiki kowe kawin sik karo sapa kono. Nikah kok nek wis rong sasi apa rong minggu apa rong dino njaluk pegat lah. Ada kalau cara begitu nikah lagi tidak sah. Yang menikahi tadi juga dosa kalau niat pertamanya itu muhalil menjadi orang yang entah untuk menghalalkan itu tidak boleh nikahnya tidak sah juga. Maka jangan sok dulanan talak kalau sudah tiga kali tidak boleh rujuk kecuali wanita tadi nikah dengan orang lain tidak dengan rekayasa nikah betul gitu loh. Perjalanan dalam pernikahan ternyata mengalami kegagalan sehingga cerai. Nah, mau kembali pada suami yang pertama boleh. Nah kalau tadi ibu tadi yang tanya dicerai oleh suaminya. Suaminya tadi menanyakan kamu saya tolak sudah. Tuh urung tahu rujuk. Ini jasa omah. Terus tak sulayane tak pegat gue. Yang pegat ini urung rujuk dipegat meneh. Nanti peng papat, peng limo, itu bukan istrimu kok kamu pegat itu gimana? Yang dicerai itu istrinya siapa? Yang namanya cerai itu suami terhadap istri. Lah kalau saya punya istri, kamu saya talak, sudah bukan istri saya. Walaupun masih satu rumah, selama dalam masa iddah boleh satu rumah itu boleh. Ya. Belum sampai saya rujuk, tak pegat meneh, tak pegat lagi, WP2. Pegasi diwirung balen kok S2. Jadi kamu mencerai istri yang bukan istrimu. Sah apa enggak itu? Enggak. Jadi yang jatuh tetap talak yang pertama tadi. Wong belum dinikah lagi. Belum dirujuk kok sudah ditalak lagi. Nah istrinya jawab. Loh kowe megat aku apamu? Nah gitu kan. Istrinya aku sembuh pegat. Terus kademben gitu kok. Nah mau dipegat. Maka kalau sudah belum dirujuk ke berulang kali mengatakan pekat, ya tetap satu aja yang jatuh. Tapi kalau sudah rujuk, pekat lagi, rujuk lagi, pekat lah itu sudah berkali-kali. Tiga kali tidak boleh. Yang boleh dirujuk itu kalau istri jadi tolak dua kali. Tolak pertama, dah rujuk jadi suami istri lagi. Terus tolak lagi, dah habis lah dua kali, rujuk lagi masih boleh. Nah terus yang ketiga, tolak lagi ini tidak boleh rujuk. Nah, mudah-mudahan paham. Terus? Apa bedanya setan dengan iblis itu? Dan apakah iblis hanya maksiat tidak mau sujud kepada Adam sehingga masuk neraka? Padahal saya merasa lebih banyak maksiat. Apakah saya bisa masuk surga, Ustaz? Sebetulnya iblis dan setan itu ya tidak ada bedanya. Yang menggoda Adam dari keluar dari surga itu apa? Iblis. Diusir. Setelah diusir dari surga, iblis minta kepada Allah, janjilah, karena aku telah kau usir dari surga, maka saya akan menyesatkan anak cucunya Adam dari jalan yang lurus. Nah, itu ada yang mengatakan, ketika surga membujuk Adam tadi, ya ini dah, menipu Adam tadi, iblis. Tapi setelah diturunkan di dunia, dia mau menyesatkan semua anak Adam jadi setan. Jadi yang digagas kan pada wajah itu. Nah, ternyata yang mengatakan iblis maksiat untuk dirinya sendiri. Kalau setan maksiat ngajak orang lain. Yang jelas setan maupun iblis itu makhluk yang akan masuk neraka. Ya, penghuni-penghuni neraka. Dan manusia yang mengikuti apa itu? Iblis melalui setan itu ya, masuk neraka. Setan itu siapa? Siapa saja yang mengajak manusia kepada kejelekan itu setan. Karena dikatakan oleh Allah, setan itu wala tatabiu khutuwati syaiton, innahu lakum aduwwu mubin, innama ya'murukum bisu'i wal fahsya. Jadi jangan mengikuti langkah setan. Setan itu musuhmu yang nyata. Karena setan itu selalu mengajak manusia kepada yang jelek dan yang keji. Maka siapa saja mengajak perbuatan jelek, mengajak perbuatan keji, itu setan. Walaupun wujudnya manusia, itu manusia setan. Ya, manusia setan, wujud manusia bisa saja. Manusia bisa pejabat, bisa ustadz, bisa ulama, bisa kiai, bisa rakyat biasa. Kalau arahnya mengajak maksiat, mengajak perbuatan keji, itu ustadz-ustadz setan. Ustadz sok ngajak jelek itu kan ustadz setan itu. Harusnya dimusuhi setan itu, jangan berkompromi. Maka kita hati-hati, titian setan itu mengajak yang jelek. Maka kita harus musuhi, jangan mau kompromi dengan setan. Jangan sampai malah diri kita menjadi setan. Menghalang-halangi orang ngaji. Ya, di wedan-wedan ini kamu jangan ngaji pada Al-Quran dan Sunnah. Tidak perlu dikaji itu. Nah, itu jadi manusia setan. Allah memerintahkan, wala tattabi'u khutuwati syaitan. Jangan mengajak, jangan mengikuti langkah-langkah setan. Allah memerintahkan, wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uhu. Ini Quran ini jalanku yang lurus, ikuti dia. Wala tattabi'u subula fatafarraqu bikum an sabili. Kalau kamu mengikuti jalan selain Al-Qur'an, mencerai-beraikan kamu dari jalan yang lurus. Sekarang ada ustaz, jangan mengikuti Quran. Kalau Allah mengatakan jangan ikuti selain Quran, ini ustaz mengajarkan jangan mengikuti Al-Qur'an. Ya, bertentangan tadi. Menentang Allah kan? Nah. Dan manusia tanpa Quran enggak jadi baik. Nah, kalau Quran, manusia tanpa Quran bisa jadi baik, enggak usah turunkan Quran, enggak utus Nabi, karena Allah telah banyak menurunkan Al-Quran, menurunkan kitab suci, dan mengutus banyak Nabi. Maka sebelum Quran diturunkan, wa in kanu min qablu lafi dhalalim mubin, sebelum Quran diturunkan, manusia dalam kesesatan yang nyata. Maka diturunkan Al-Quran, yahdi bihillahu manittaba'a ridwanahu subula salam. Nuntun manusia ke jalan keselamatan. Wa yukhrijuhu minadzulumati ilan nur. Mengeluarkan manusia dari gelap gulita ke cahaya yang terang benderang. Wa yahdi ila siratim mustaqim. Memberi petunjuk manusia ke jalan yang lurus. Ya, maka tanpa Al-Quran manusia enggak bisa keluar dari kesesatan tadi. Tanpa Al-Quran enggak bisa keluar dari kegelapan. Tanpa Al-Quran tidak mengerti jalan yang lurus. Maka banyak ingin selamat, ya, ingin sejahtera, dapatkan keselamatan, jalan yang lurus. Tidak minta kepada Allah, tapi nyimpen jimat-jimat yang sudah diserahkan pada kita ini. Seolah dengan jimat itu membawa keselamatan, mendatangkan rezeki. Nah itu dah. Itu sudah berapa tahun disimpan itu. Nanti ampunnya apek-apek. Nah gitu semua. Itulah syirik. Itu perilaku setan. Membelokkan kamu dari jalan yang lurus tadi. Apalagi? Saya pernah mendengar cerita tentang tiga sahabat yang terjebak dalam gua yang tertutup batu. Dengan menyebut segala amal baik yang diperbuatnya, masing-masing mereka berdoa, memohon kepada Allah untuk membuka batu tersebut. Dan akhirnya dapat keluar. Bolehkah dalam zaman sekarang ini kita mengamalkan hal tersebut, Ustaz? Boleh. Wasilah dengan amalnya sendiri, boleh. Kalau kamu hadapan kesulitan apa saja, tidak harus tertutup batu. Di dalam gua tidak. Sama kamu mengalami kesulitan apa sajalah. Seolah judek jalan keluarnya. mohon pada Allah, ya, angkat amal yang kamu rasakan, amal baik, adukan pada Allah. Segala amal yang saya lakukan itu baik, menurut engkau ya Allah, tolonglah, berikan jalan keluar dari kesulitan yang kami hadapi. Nah, ternyata nanti amalmu di sisi Allah ternyata amal baik, insya Allah Allah memberi jalan keluar. Ya. Tapi kamu kira amal baik, ternyata di sisi Allah tidak baik, ya tidak ada jalan keluar. Karena banyak orang yang mengira amal baik, ternyata di sisi Allah amal jelek. Dikiranya amal ahli surga, ternyata ahli neraka. Ada tiga golongan yang selamat tadi dari pintu gua. Ini ada tiga golongan juga yang amaliyahnya, amalan tampaknya amalan surga, ternyata amalan neraka. Itu orang alim, suka mengajarkan ilmu kesana kemari, tidak mau diberi amplop, tidak mau diberi uang, diongkos, enggak. Nah, orang mengira itu orang alim, orang ikhlas, dan sebagainya. Ternyata, tak sampai pada Allah, ditanya, kamu sudah beri ilmu untuk Allah. Ya Allah, betul, saya sebarkan luas, tanpa mengharapkan upah apapun dari kamu. Dari manusia. Allah kata, betul. Itu kamu sudah lakukan. Tapi niatmu bukan karena aku. Niatmu kamu biar disebut, kamu ulama besar. Kamu ustaz besar, kamu orang alim, itu sudah didapat ketika kamu di dunia itu. Ketika kamu mati, sudah diberi sambutan masyarakatmu. Ya. Kita kehilangan ulama besar yang menyirami kampung ini dengan ilmunya, dengan baginya lah. Ternyata niatnya itu, ya itu sudah didapat, sudah. Maka panggil orangnya, panggilkan malaikat, seret orang ini ke neraka. Orang dermawan, dia suka mengeluarkan hartanya. Ketika ditanya oleh Allah, kamu diberi harta kekayaan untuk apa? Ya Allah, saya sumbangkan untuk majlis, saya sumbangkan untuk masjid, saya sumbangkan untuk ini anak yatim dan sebagainya, dan sebagainya lah. Ya. Jadi harta saya habis untuk kepentingan sabilillah. Betul, sudah, itu sudah kamu dapat, kamu. Bukan karena aku, niatmu supaya kamu disebut orang dermawan. Maka ketika kamu mati sudah diberi sambutan. Kita kehilangan seorang dermawan. Ya, dermawan. Nah, itu sudah dapat. Karena niatmu bukan karena aku, niatmu sudah disebut-sebut dermawan sudah didapat. Maka ini panggil malaikat seret ke neraka. Yang satu orang mati syahid. Mila agama Allah. Mati di jalan Allah. Semua orang mengatakan mati syahid masuk surga. Tapi setelah di hadapan Allah ditanya, ternyata Allah menolak. Kamu perang mati syahid, mati. Memang betul mati membela orang kafir, melawan orang kafir. Tapi tujuanmu supaya kamu disebut sebagai pahlawan. Supaya kamu diberi penghargaan pahlawan. Supaya kamu nanti dikubur di makam pahlawan. Gitu. Nah itu sudah didapat semua. Maka amalmu tidak ada apa-apanya. Masuk neraka. Nah, ini maka orang jangan mendapik diri. Seolah-olah dirinya ahli surga. Yang tahu takwa itu at-taqwa huna yang tahu itu hanya Allah. Sini takwa itu. Maka kalau ada orang amaliyahnya berbeda dengan kita. Jangan merasa kita yang calon masuk surga, mereka yang masuk neraka. Jangan. Jadi amaliyahnya, amal dohirnya baik-baik semua ternyata masuk neraka. Nah, manusia kan tidak tahu apa yang ada dalam hatinya. Itu. Jadi sekarang kalau kamu memang mempunyai amal kebaikan, kamu lakukan dengan ikhlas, kamu lakukan apa tadi, minta kepada Allah di waktu ada kesulitan, kamu menyebut amalmu, diadukan kepada Allah, minta jalan keluar. Kalau amalmu betul di sisi Allah amal baik, insya Allah diberi jalan keluar. Tapi jangan-jangan kamu merasa amal itu baik, di sisi Allah ternyata tidak baik. Sudah cukup ya? Ya cukup. Ya, saya juga sekian, tiap pertanyaan langsung tadi. Silakan diambil mic-nya, disebutkan nomornya. 17, 17, 17, 17, 17, 17, 17, 17, 17, 17, 17, 17, 17, 17, 17, 17, 17, 17, 17, 17, 17, 17, 17, 17, 17, 17, 17, 17, 17, 17, 17, 17, 17, 17, 17, 17, 17, 17, 17, 17, 17, 17, 17, 17, 17, 17, 17, 17, 17, 17, 17, 17, 17, 17, 17, 17, 17, 17, 17, 17, 17, 17, 17, 17, 17, 17, 17, 17, 17, 17, 17, 17, 17, 17, 17, 17, 17, 17, 17, 17, 17, 17, 17, 17, 17, 17, 17, 17, 17, 17, 17, 17, 17, 17, 17, 17, 17, 17, 17, 17, 17, 17, 17, 17, 17, 17, 17, 17, 17, 17, 17, 17, 17, 17, 17, 17, 17, 17, 17, 17, 17, 17, 17, 17, 17, 17, dimulai dari 37 disebutkan nama alamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rifai Abdul Ghani dari SMA MTA. Ingin bertanya kepada Ustaz tentang Asbabul Nuzul surat Al-Falaq dan An-Nas. Dari Abu Abbas bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengalami sakit parah. Maka datanglah kepada beliau dua malaikat. Yang satu duduk di sebelah kepala beliau dan yang satu lagi di sebelah kaki beliau. Malaikat yang duduk di sebelah kaki beliau berkata kepada malaikat yang duduk di sebelah kepala beliau, "Apa yang kamu lihat?" Ia menjawab, "Beliau terkena guna-guna." Ia menjawab, "Guna-guna itu sihir." Dia bertanya lagi, "Siapa yang membuat sihirnya?" Ia menjawab, "Labid bin Al-Asam Al-Yahudi, yang sihirnya berupa gulungan sebuah batu besar. Datanglah ke sumur itu, timbalah air yang dan angkat batunya. Kemudian ambillah gulungannya dan bakarlah." Pada pagi harinya, Rasulullah SAW mengutus Amr bin Yasir dan kawan-kawannya. Setibanya di sumur itu, tampaklah air merah seperti air pacar. Air itu ditimbanya dan diangkat batunya serta dikeluarkan gulungannya, kemudian dibakar. Ternyata di dalam gulungan itu ada tali yang terdiri dari 11 simpul. Kedua surah ini, Al-Falaq dan An-Nas, turun berkenaan dengan peristiwa tersebut. Setiap kali Rasulullah SAW mengucap satu ayat, terbukalah simpulnya. Jadi menurut Al-Ustaz, bagaimana menanggapinya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menanggapi apa? Menanggapi Asbabul Nuzul ini, apakah bertentangan dengan MTA, Pak? Bukan bertentangan dengan MTA, MTA tidak punya ajaran kok. Ya, itu bertentangan dengan Quran. Tadi sudah dibaca tuh ayatnya. Ya, orang mengatakan ini kena sihir. Padahal yang mengatakan Nabi kena sihir itu orang kafir, orang musyrikin. Apalagi kalau itu kamu lihat peristiwa itu, terjadinya kan di Madinah, sedangkan ayat itu diturunkan di Mekah, termasuk ayat Makkiyah itu. Turunnya di Mekah. Ya, peristiwa-peristiwa itu, katanya itu di Madinah. Nah, gimana? Kan harus bertentangan. Nabi kena sihir seperti itu, sakit. Sihir itu memang ada, tapi kalau jelasnya itu seolah-olah kan Nabi hilang keseimbangan, semacam linglung tadi, karena kena sihir itu. Bertentangan dengan ayat itu. Apa lagi? Nomor 12. Itu bukan menurut saya ya, kamu baca dalam tafsir Quran, fi zilalil Quran. Itu akan menjelaskan upas tentang tafsir surat An-Nas dan surat Al-Falaq itu. Min syarrin nafasat fil muqad. Nafasat fil muqad, umumnya tukang sihir itu membawa bundelan, ya, jahiliyah sampai sekarang ya sama saja, terus ditaruh di apa-apa, di japani apa, disebul, diserahkan, disasarkan kepada orang yang disasar, disihir itu siapa, atau nanti mengenai seseorang, jadi bundelan. Dan dalam tafsir diterangkan nafasat fil muqad itu bukan bundelan koyotu atau koyot seperti rambut undel-undel terus disebul disasarkan pada orang, bukan begitu. Ya. Nafasat fil muqad itu maksudnya muqad itu ikatan, merusak ikatan. Ya kan? Maka di dalam surat Al-Baqarah ayat 102 ya, zikir itu tidak bisa memadzharati pada seseorang. Paling banter bisanya sihir itu bisa memisahkan antara suami dengan istri. Ya itu. Karena dipecah belah. Nafasat hembusan-hembusan. Hembusan itu hanya ucapan. Ucapan-ucapan yang bisa merusak ikatan. Bisa ikatan persaudaraan. Bisa ikatan kekeluargaan. Bisa ikatan suami istri. Bisa ikatan organisasi dengan ucapan-ucapan tadi. Paling bisanya begitu. Mengenai nyakiti orang itu enggak bisa. Yang paling mudah itu merusak hubungan suami istri. Maka jangan mudah-mudah kena ya omongan-omongan yang merusak. Suami istri yang tampak intim, hubungannya baik, enggak pernah congkrah, enggak pernah padu, sudah enggak pernah. Ada tetangga yang iri. Aku karo bojo ki ora tau damai ya, tangga ki rukun terus pergi hari libur keluar suami istri anak-anaknya bareng. Ora tau krungu padu. Padahal tiap hari di rumah saya tuh piring pecah, gelas pecah. Nek ora dipecah bojoku, aku sing mecah. Lah kok iki tenang terus. Ah itu. Rasanya muncul bisikan setan. Bagaimana cara merusak rumah tangga ini? Gitu kan? Yang paling tajam itu biasanya embusan-embusan wanita. Ya, yang paling pandai menyihir pria itu wanita. Kadangkala dalam nyanyian itu kan itu. Laki-laki bertukuk-tekuk lutut karena kerling wanita. Kena sihir wanita. Laki-laki kena sihir wanita, wah, ya, nesu tambah ayu. Gitu? Masih seperti orang itu. Terus tak pola-polanya tambah, ini apa ya, ini kena sihir ini orang. Nah, gitu. Nah, tadi katakan, karena rukunnya sudah. Suatu saat, suaminya, kerja itu belum pulang, ini agak longgar itu datang ke rumah istri. Tanya, ngerokok dereng kudur atau mbak? Dereng, mau mantuk sejam itu, pemenangnya akhir bulan, orang pegawai bang, dia kadang lemburan, sosok atau jam songo. Nampak hati sampean, ya buatan keraos, toh. Gitu lah. Nah, kita, lenten apa, toh? Buatan enten kantoran mulai jam songo, ini ku buatan enten. Ini gimana, dereng mantuk, toh? Dereng. Ya, terserah ya. Kula mau ketemu kalih bojo sampean. Ya. Mbak sepeda motor. Gonceng ke putri. Saya emini. Ya, rambutnya kebopan. Ya. Alah, apa namanya. Tenang, kula mau. Masa kalih tonggo cedak ngapusi. Ya, dah. Saya itu. Nah, ini ngajem kula luri wong. Pak Empit motor banter kok kita. Aku lah ngulon, aku di omai kulon malah ngetanin aja, potong tawang mangu, potong pundi. Kula jane pun dangu, ngerti ini asing matur panjenengan, aku buatan tekan hati lah, ini kibau tak selak-selak ke. Sudah, mulai. Baru ngomong itu terus, wanita yang tadi terus nguping, nguruk ke nengemah, apa yang terjadi nanti. Nah, betul, biasanya. Disambut dengan wajah yang berseri-seri, baik, disiapkan. Mungkin karena malam siapkan air teh apa kopi, apa senangnya apalah. Ya mandi air hangat atau gimana. Itu datang sudah dipermuti. Gitu. Jadi kan, disiapkan teh bu. Entahan. Teh apa sampai mau kok ngedi, kok numpak motor ngitan mau harus apa. Nah, wah kaget ini orang. Bojoku kesetanan itu. Nah itu lah. Nah itu di rumah itu lah. Gara-gara itu jadi rame. Kalau rame berhasil dia. Berhasil. Memang setan itu selalu. Maka Nabi mengatakan. Iblis dalam hal itu tidak. Iblis dan setan kan bodoh. Berputus asa untuk menjadikan orang alim, orang soleh. Itu menyembah dirinya. Ketika dulu orang-orang sudah nyembah setan, nyembah patung. Tapi setelah Islam tersebar, patung-patung ditinggal. Orang sudah menyembah pada Allah. Tetapi iblis tidak berputus asa menjadikan orang selalu bermusuhan. Jadi kalau ada orang damai, itu tidak suka. Dia selalu berusaha orang berselisih. Maka berselisih itu perilaku iblis. Kalau rukun itu aturan Islam. Nah itu. Nah, maka iblis tadi selalu menggoda. Nah, itulah maksudnya. Ya, itu kena sihir. Di perkara itu, astagfirullahaladzim tadi begitu, dilihat astagfirullahaladzimnya tadi, ayat itu diturunkan di Mekah, peristiwa itu di Madinah, itu sudah enggak cocok. Enggak cocok. Nah, samping itu Allah tadi mengatakan tuduhan orang musyrikin, tuduhan orang kafir itu menuduh bahwa Nabi itu orang yang kena sihir. Tadi kan memantapkan, oh, Nabi pernah kena sihir kan, itu kan. Padahal sihir itu enggak bisa menyakiti seseorang, itu enggak bisa. Nah kalau saya aja enggak bisa disakiti dengan sihir santet, apa meneh Nabi itu. Udah orang percaya bukti, no, aku santet. Santet, apa sihir, lebono linggis apa-apa, kan geger ku kene. Nyakali tinggu, kalau orang Jawa itu ahli santet, ahli sihir, ahli tenung dan sebagainya itu, bangsa kita tidak dijajah Belanda, Jepang, Inggris sampai 350 tahun. Ya, Senogorgonya, Van der Plas dan sebagainya itu, linggisnya lebon, kayak yang petengnya kena, wes. Harga diopo deh. Senjatanya lengkap, ya wes. Linggisnya kelebon peteng, harga apa? Petengnya kelebon linggis. Ya, kan tidak bisa. Namun kamu percaya begitu, ya silakan. Tapi kalau dia berdasarkan Al-Quran ini bertentangan dengan kenyataan. Dan saya yakin Nabi Muhammad tidak bisa sakit. Tidak bisa sakit karena disihir atau disantet. Tidak bisa. Apa lagi? Nomor 12, silakan. Saya Heru Wahyono dari Sedayu, Jogja, Ustaz. Ya. Pertama, saya tahu MTA itu dulu karena di dusun kami, kadus saya itu pernah didemo, Ustaz. Dan saya sendiri juga pernah dieret-eret sampai di sidang di pedukuan dan sampai di kelurahan juga. Ya kenapa? Ya karena kadusnya itu dulu melarang ataupun mengucapkan bahwasanya hal-hal yang sering dilakukan oleh masyarakat itu tidak ada tuntunannya karena sering dengarkan radio MTA ini. Yeah. Yang saya tanyakan, mohon dijelaskan Ustaz, pada Quran surat Al-Baqarah ayat 214. Di situ saya bacakan artinya, ataukah kamu mengira bahwa kamu akan masuk surga padahal belum datang kepadamu cobaan seperti yang dialami orang-orang terdahulu sebelum kamu. Mereka ditimpa kemelaratan, penderitaan dan diguncang dengan berbagai cobaan. Sehingga Rasul dan orang-orang yang beriman bersamanya berkata, kapankah datang pertolongan Allah? Ingatlah sesungguhnya pertolongan Allah itu dekat. Pertanyaannya, berarti di sini kalau kita belum mengalami cobaan yang seperti ayat ini, apakah kita tidak bisa masuk surga, Ustaz? Sekian, terima kasih. Ya, jadi bukan apa tidak bisa masuk surga, itu pertanyaan Allah. Apakah kamu mengira kamu akan masuk surga? Semua orang kan ngerti salat, puasa, apalagi wong salat ping 5. Ya. Esok mau dosa, berbuat zina, nyolong. Engko salat duhur dosane ilang kabeh. Ya toh? Pas salat duhur maksiat lagi, engko salat asar dosane ilang kabeh. Kan gitu? Ada berpendapat begitu kan? Maka apa dengan begitu kamu mengira masuk surga? Am hasibtum antadhulul jannata walamma ya'tilla ya walamma ya'tikum masalul ladina khalau min qablikum masabumul ba'sa wad-dara wazulzilu hatta yaqula ar-rasul wal ladina amanu mata nasrullah ala inna nasrullahi qarib. Allah kan mengatakan, apa kamu mengira kamu akan masuk surga sebelum datang ujian, cobaan, ya, musibah, bencana seperti yang dialami oleh orang-orang iman sebelum kamu. Mereka diguncangkan rasa takut, rasa khawatir dan dengan penuh penderitaan, tapi dia tetap sabar. Ya. Dalam surat Al-Imran 142 tadi coba dibaca. Sudah saya ingatkan tadi, apa kira kamu masuk surga sebelum Allah melihat kesungguhan kamu? di dalam melaksanakan agama Allah ini. Dan sebelum Allah melihat kesabaran kamu dalam menahan derita karena melaksanakan tuntunan Allah ini. Ya, belum melihat kesungguhan dan kesabaran, apa kira kamu masuk surga? Baru jadi orang Islam, dilokke wong ra umum ngono wis mantek kok. Ya, ora gelem rukun karo tangga sone mati. Nah, sapa sing ngubur? Nah, itu wis petir. Padahal kamu nanti akan harapkan surga. Sebelum kamu sabar mendapat penderitaan-penderitaan itu, apa kira kamu masuk surga? Saya tidak mengatakan tidak mungkin masuk surga. Ini pertanyaan Allah, jawab dewi. Kalau kamu tidak sungguh-sungguh mengamalkan perintah Allah, tidak sabar menahan cobaan ujian dari apa pengamalan agama tadi, terus kamu ngarep-ngarep surga itu apa bisa masuk? Itu yang tanya itu Allah, bukan saya. Ya, dibaca. Ali Imran 142. Am hasibatum an tadkhulul jannata wa lamma ya'lamillahu alladhina jahadu minkum wa ya'lamas sabirin. Apakah kamu mengira bahwa kamu akan masuk surga padahal belum nyata bagi Allah orang-orang yang berjihad di antaramu dan belum nyata orang-orang yang sabar? Dibaca itu, maafnya ada itu. Jihad dapat berarti satu, berperang untuk menegakkan Islam dan melindungi orang Islam. Dua, memerangi hawa nafsu. Tiga, mendermakan harta benda untuk kebaikan Islam dan umat Islam. Empat, memberantas yang batil dan menegakkan yang hak. Nah, itu termasuk jihad. Kamu belum memberantas yang batil, memberantas batil pada dirinya. Dulu saya melakukan begini-begini, setelah saya ngasih tahu ini kebatilan, saya tinggalkan. Saya tegakkan yang hak. Belum ngajak orang lain. Belum orang lain suruh berhenti dari kebatilan. Itu aja kamu sudah diaret-aret tadi katanya. Mung diaret-aret yang kelurahannya kok terus. Wedi ya. Diaret-aret alhamdulillah makin terkenal. Jadi ada laporan dari AKBP polisi. Ketua Perwakilan Bantul itu ya, toh, Pak Edi yang datang di sini nih. Kemarin kan di sana ada warga ngaji, karena dia meninggal tidak boleh dikubur di tempat pekuburan umum. Ya, di situ. Nah kan, jadi negeri kita itu yang sering gembor-gemborkan NKRI. Sebetulnya dia itu pemecah belah NKRI. Masa Negara Kesatuan Republik Indonesia hanya ngaji di MTA, mati rentet dikubur ning kono coba. Yang orang tidak Islam aja malah boleh. Akhirnya dibawa pulang ke Wates. Karena asalnya yang meninggal tadi asalnya dari Wates sana. Nah, kalau model begini, maka negara kita itu katanya hukum menjadi panglima. Tapi sebenarnya hukum itu menjadi ijak-injakan. Diijak-injak, tidak ada nilainya. Maka rusaknya, kata Nabi, rusaknya umat dahulu karena tidak tegaknya hukum. Umat dahulu tidak tegaknya hukum, rusak. Sekarang pun ya begitu. Kalau hukum tidak tegak, ya rusak. Benar? Alasan apapun ya, melarang pengajian, tidak boleh alasan apapun. Di negeri Pancasila, di negeri yang Berbhinneka Tunggal Ika, satu sama lain diatur dan undang saling menghormati. Saling menghormati. Maka kemarin saya anjurkan, besok kalau ada orang Islam, karena ngaji tidak boleh, dikubur, ya, dikubur di kebunnya sendiri. Ya, tidak apa-apa. Kalau kebunnya di kampung-kampung kan masih banyak, kubur kebunnya sendiri. Nah, ben, kok wong-wong akhirnya kan do wedi. Wah, dikubur ning kono. Wah, kok bengi-bengi seperti Ibu Nur Darwani Sopwono Sopo kemarin tuh katanya suami meninggal karena dia diselamati, tidak dia apa sering didatangi tetangga-tetangga. Wah, diselamatilah sih katanya gitu. Bojomu mulih nemoni aku kuru banget. Nah, ora gitu, ndak minta makan, minta. Nah, itu. Ada guncang. Jangan jadi takut, kubur di situ nanti Yang lain tidak boleh, ada yang anak-anak meninggal lagi, kubur lagi di situ. Tidak apa-apa. Oh, Nabi ya jadi kubur di kamarnya kok. Kok gasing mati malah kowe. Kubur yang ini, bapaknya mulih piye loh. Ya Alhamdulillah, kan, kubur yang ini bisa mulih timbang. Kowe kangen rasa nilai, malah ditilai, ya syukur Alhamdulillah. Itu tidak ada. Tapi ini sekarang mau diurus. Hak asasi manusia. Apa ada aturan begitu? Kalau begitu dibiarkan, negara ini akan rusak, hancur. Negara kita akan hancur hanya karena serangan. Entah ini apa, polisi, apa, ya, lurah, apa, bayan, apa, bupati, apa, yang merusak undang-undang negeri kita, ini hakikatnya itu bukan mempertahankan NKRI, tapi itu yang membuat rusaknya negara NKRI. Masa orang mati orang itu dikubur di kuburan umum. Kalau perlu, warga MTA beli tanah. Beli tanah gue, orang sah ngomongkan karo lurah, karo untuk apa, ya beli pokoknya beli pekarangan. Aja dikandakin gue kuburan, gue rabi jini ya. Beli tanah. Nah, nanti kalau warga MTA dikubur di kuburan umum tidak boleh, ya kubur di tanah itu tadi. Nah, kubur. Nengkon orang itu lurai sing larang. Meneng-meneng duduk nengkon kebone lurai, kubur neng kebone lurai. Sudah lama dikubur di mana wong di situ enggak boleh. Nah, ini kalau kita diam-diam terus diinjak-injak. Orang yang mau merusak negara kita seperti itu. Tapi kita harus laporkan ke hukum. Tekan bupati, tekan polisi, polsek, enggak selesai, polres, polres enggak selesai. Polda. Polda tidak selesai kalau Kapolri. Sampai hak asasi manusia. Mari kita di demo juga. Urung modal ini bar pemilihan. Wong mari pengajian kita di Demak kan di demo juga lagi. Di demo. Nah, untuk ngaji. Udah. Pokoknya nenggu ngaji malah raya. Untuk nenggu judi malah. Itu malah mungkin melu. Negeri gini kok mau baik. Ini harus dirubah. Tidak bisa baik. Kalau selama yang begini itu dibiarkan, negeri makin lama makin hancur. Ya. Jadi harus ngomong, jadi slogan-slogan ngomong kosong saja. Hukum dari panglima, tapi kenyataannya kamu yang penegak hukum, yang menginjak-injak hukum sendiri. Harus berani, rakyat harus berani. Berani menyampaikan kepada atasannya. Nah MTA itu yang dikata tidak sabar, ya bubar dulu-dulu. Tapi kita MTA itu sadar hukum, ya, diserang tidak pernah membalas. Bukan karena takut. Ya, bukan karena takut. Ya, sudah. Karena kita kata negara hukum laporkan ke penegak hukum. Tidak sekiranya mentok penegak hukum pun tidak bisa mengatasi. Akhirnya rakyat ini membuat hukum sendiri-sendiri. Nah, kalau namanya sudah begitu terpaksa. Jadi selama masih kita bisa tempuh jalur hukum, ya kita tempuh jalur hukum. Nah kemudian aparat penegak hukum, bisa ini gawe hukum dewe-dewe lah, itu namanya katain kan. Di mana-mana, di Bloro, di mana itu, Magetan, di Kudus, di Demak, di demo gak apa-apa. Ya. Hanya karena ngaji. Mulai itu nek Quran dikaji kok malah rain tok iki apa piye? Kan aneh ta? Katanya orang Islam, Quran dikaji enggak boleh. Kalau memang kamu anggap pengajian dan jenggarakan MTA ini keliru atau salah, lurusno. Kalau kamu bahasa luruskan biar orang tidak ngaji di MTA, kamu ngedekno pengajian gendor rakyat ngaji di situ. Fastabiqul. Ayo berlomba, kamu ada kayak pengajian, ini ada kayak pengajian, pengajianmu jalan terus, pengajianmu jalan terus, nanti sampai di hadapan Allah, siapa yang mencapai kebaikan itu Allah yang mengurus nanti. Tidak usah kita jegal-menjegal satu dengan yang lain. Dengan agama lain saja kita lakum tinukum waliyatin, dengan sesama muslim malah tidak karuan. Nah, mestinya kalau ajaran kita sesat, sing bener ini loh agama ini. Nah, aku neng pengajian, aneh no. metode NKA itu tidak tepat. Lah sing tepat piye? Harusnya kalau konsekuen kan gitu. Metode tidak tepat saja banyak orang yang mendengarkan radio datang karena metode NTA-nya. Itu pun tidak tepat. Andai kata tepat dah kaya apa. Maka kamu buka pengajian dengan metode yang tepat. Biar nanti rakyat datang kepada kamu semua. Kalau kamu bisa membuka pengajian, peserta pengajianmu banyak. Kita tidak iri apa-apa. Alhamdulillah. Di sana tumbuh pengajian, di sana tumbuh pengajian, di sana bagus. Pengajian satu sama lain tumbuh, saling menjaga, menghormati, tidak saling menghina, kan lebih baik. Itu umat Islam yang mayoritas beragama Islam ini, ada peduli terhadap agamanya. Ya. Itu. Maka, betul. Untuk masuk surga syaratnya, mesti diuji oleh Allah. Gitu? Kalau belum dapat ujian, jangan mengira kamu akan masuk surga. Maka dikatakan oleh Rasulullah, orang mengamalkan Islam, awalnya datang dulu tanpa asing. Nanti orang mengamalkan Islam yang sebenarnya akan tanpa asing lagi. Tapi Nabi mengatakan, bahagia bagi orang yang asing. Bahagia. Siapa itu ya Rasulullah? Orang yang menghidup-hidupkan sunnahku ketika orang sudah memadamkan, mematikan sunnahku. Tapi ingat, orang yang menghidupkan sunnahku, dikala orang memadamkan sunnahku, akan merasa panas seperti menggenggam bara api. Jadi banyak rintangan, banyak gangguan, banyak hambatan. Itu sudah sunnatullah. Reneng kok negakkan kebenaran, kok mulus-mulus saja itu enggak ada. Menegakkan kebatilan malah ada. Mulus gitu. Maring saya lihat TV itu ya. PSK sekarang. Tidak hanya perempuan, laki-laki pun juga. Ya, sekarang ini PSK-PSK baik dari laki perempuan. Itu meningkatnya 600%. Ya, 100% itu baru 2 kali. 600%. Mau jadi apa generasi ini? Nah, maka terjadi pemerkosaan. Ya. Anak-anak di bawah umur. Sampai ditayangkan di TV berkali-kali itu. Jakarta International School. Jakarta itu. Mahal sekolahnya. Harganya mahal. Itu pun terjadi semacam itu. Bahkan anak-anak masih TK. Gitu. Apa yang mempengaruhi itu? Karena setan. Jauhnya dari tuntunan agama. Jauhnya dari tuntunan agama, maka hawa nafsu. Itulah yang dikatakan oleh Allah, tanda-tanda generasi yang jelek itu. Abu sholah wa taba'u sahwat. Sudah tidak memperdulikan lagi sholat dan menuruti hawa nafsu. Fasawfa yalqauna ghayya. Itu Quran yang mengatakan. Kalau sudah sholat diabaikan, hawa nafsu diperturutkan, pasti bangsa itu akan mendapatkan generasi kesesatan. Bangsa itu pasti akan menemui kesesatan. Tanda-tanda kesesatan itu sekarang sudah ada. Masa akan kita biarkan begitu saja? Maka di mana-mana ada hambatan-hambatan terhadap kebenaran penyebaran Al-Quran kajian ini, kita harus makin semangat. Makin dihambat, makin semangat. Ya, karena pertolongan Allah datang kepada orang yang sungguh-sungguh tadi. Sampai tadi sahabat tadi mengatakan Rasulullah. Ya sudah begini keadaannya. Kapan datangnya pertolongan Allah ini? Ala inna nasrullahi qarib. Ketahuilah pertolongan Allah itu dekat. Kepada hambanya yang memang menolong agama Allah. Intan surullah. Ansurkum. Kalau kamu menolong agama Allah. Syaratnya mau sabar. Mau sungguh-sungguh. Tahan menderita. Karena dicemooh orang dan sebagainya tadi. Allah akan menolong kamu, meneguhkan pendirianmu. Itu harus diyakini. Janji Allah itu pasti. Tapi kalau baru begitu aja sudah. Ya. Kapok. Terus rasa ngaji timbangannya diaret-aret Pak Bayan. Ya dah. Diaret-aret. Biarkan saja diaret-aret Pak Bayan. Gitu. Kalau Pak Bayan tobat mudah-mudahan ya diberi hidayah oleh Allah. Kalau tidak, nanti Pak Bayan diaret-aret malaikat. Kalau tenggorokannya sudah nampas dalam tenggorokan, grok-grok, bayan, lurah, camat, bupati, gubernur, siapa yang tadi ya menghalangi Quran disebarkan kalau nyawanya tenggorokan ceruk ke Satpol PP sak kabupaten ora iso nolong. Maka dibaca ayatnya, idza balagatit taraqi wa qila man raq wa dhanna annahu al-firaq. Kalau sudah nas keadaan semacam itu, apa yang diharapkan? Surat Al-Qiyamah ayat 28 mulai dari 26. Kalla idza balagatit taraqi wa qila man raq wa dhanna annahu al-firaq. Terus. Wa taffatis saqu bisaq ila rabbika yauma idzinil masaq. Sekali-kali janganlah apabila napas seseorang telah mendesak sampai ke kerongkongan dan dikatakan kepadanya, siapakah yang dapat menyembuhkan? Dan dia yakin bahwa sesungguhnya itulah waktu perpisahan dengan dunia. Dan bertaut betis kiri dengan betis kanan. Kepada Tuhanmu lah pada hari itu kamu dihalau. Ya. Sudah begitu. Apa yang diharapkan? Idza balaghatit taraqi wa qila man raq. Jadi kalau apa itu nyawa atau napas sudah di tenggorokan ini. Sudah di tenggorokan. Mendesak sampai di kerongkongan. Orang yang menjenguk, orang yang mendelok megap-megap itu dah. Siapa yang bisa menolong ini? Waqilah man raq. Siapa bisa menyembuhkan ini? Ya. Anak sing ado teko-teko nangis. Bojone teko nilihi menggap-megap nangis. Wis mung piye-piye tok itu. Ya. Saking gregeten celukno ustaz teh. Macakno Yasin bentang rampung. Nah. Badzana anahul firaq, mereka yakin bahwa hari ini hari perpisahan. Udah anak putune tanggane nglumpuk kabeh tapi ya piye-piye tak sapa sing nyembuhkan ini? Siapa bisa melonggarkan napas saya lagi itu siapa? Semua datang mung piye-piye siapa? Tolong dokter spesialis, akhirnya dokter nilai ya ngomong karo keluarganya, ya sing sabar mawon nggih. Udah. Ya gitu sabar. Waqilah man raq. Ya, badanna anaul firaq. Dia yakin hari ini saatnya hari perpisahan dengan dunia. Jadi hari perpisahan dengan dunia. Kalau sudah begitu, anak buahmu berapa ribu manusia, kekayaanmu, siapa saja tidak bisa menolong kamu. Wal tafatis saqu bisaq, apalagi tanda-tanda makin jelas. Tertaut dua betis kanan dan kiri. Nek wong Jawa kan ada wis jetuti itu. Wis kejeng-kejeng. Oh, kanan tertaut betis kanan betis kiri wis kejang-kejang itu. Kupingnya jare wis mingkup. Wis nek ngono kuwi wis yakin hari ini hari perpisahan dengan dunia. Dipisahkan kemana? Gila. Yauma idzin yaumul masak gitu ya. Ila rabbika yauma idzin masak. Dihalo ila rabbika kepada Tuhanmu. Jadi hari ini perpisahan dengan dunia untuk kamu kembali kepada Tuhanmu. Siapapun enggak bisa gundeli. Apalagi tetangga, anak, istri, suami, ya, ahli waris semua ngumpul enggak ada yang bisa mencegah. Maka takut apa kita untuk mengamalkan tuntunan Allah ini. Orang yang kita takuti kalau menghalangi pengajian dan kalau dia nanti sudah ya kita akan mati, tidak bisa nolong apa-apa. Sebaliknya orang yang begitu datang kematian itu tidak ada yang bisa menolong juga. Semuanya akan kembali dihalau kepada Allah. Setelah sampai kepada Allah, innama tuwafona, ya, diberapa apa? diberi pahala oleh balasan ya yang sempurna. Wa yaumawinat wa fana ujurakum, balasannya yaumal kiamat, pada hari kiamat yang sempurna. Ya, yang baik balasan kebaikan, yang jelek akan terima kejelekan. Sudah masing-masing tanggung jawab sendiri. Apalagi yang kita takuti. Maka jangan takut kepada selain Allah. Manusia boleh suka, boleh tidak suka. Ya boleh kamu menghalangi pengajian. Umurmu berapa lama? Ya, kamu sedang menghalang-halangi pengajian, orang suwe mati. Terus. Belum sempat taubat. Siapa yang bisa menolong kamu? Ngajian itu diperintahkan oleh Allah. Ya, dianjurkan oleh Nabi, dakwahkan ini. Dan Allah memerintahkan, Quran diturunkan, supaya dipelajari tiap-tiap ayatnya. Allah memerintahkan supaya diikuti Quran, jangan ikuti yang lain. Kamu malah menjadi penghalang, pencegah, malah membubarkan. Ya, mengusir. Ya, kok saya kemakiman ngungkuli Gusti Allah? Berapa lama kamu mau hidup? Ya, titen-titenan aja. Kena wes tekan ini, coba, siapa yang akan nulung kowe? Itu belum di akhirat nanti. Semua perbuatan manusia akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Ya, mudah-mudahan kita bisa mengerti. Tidak usah takut untuk kasihan ini. Jalang-alangi ya, kita tempuh jalur menurut jalur pemerintah. Hukum yang berlaku. Selama masih bisa tempuh, kita tempuh. Kalau nanti ditempuh jalur hukum, sudah tidak bisa. Dan pemerintah sudah tidak mampu mengatasi rakyat supaya berhukum sendiri-sendiri, ya nanti diperhitungkan kemudian. Sekarang kita berusaha mentaati peraturan hukum yang berlaku di negeri ini. Ayo, masih ada? Berikutnya, nomor 17. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saya bisa datang ke sini lagi untuk yang ke-8 kalinya, Ustaz. Sebelumnya saya mohon maaf, karena mungkin saya ada kelancangan, kemarin ada yang meminta flash disk rekaman Jihad Pagi dan MMC, terpaksa saya berikan dengan mengganti harga MMC dan flash disk. Dari mana ini? Siapa? Dari mana? Saya Pak Musman, Pak. Oh ya, Musman. Yeah. Yang kemarin saya tanyakan, kamu gak kelihatan... Kemarin tidak terlihat, tetapi saya mendengarkan di rumah kemarin. Oh, yang rumah rasa teko, oke. Iya, beginilah. Ya, gimana karena belum kemarin itu memang belum berangkat. Dan hari ini saya kesini berangkat sendiri tadi malam dan saya tidur di sini tadi malam, Ustaz. Iya, iya. Itu tadi, mohon maaf untuk flash di situ. Soalnya itu ada, betulnya ada masalah awalnya. Karena ada hubungannya dengan tadi. Waktu itu saya tuh muter rekaman Jihad Pagi lewat HP di pasar karena saya merantau di Semarang ya. Itu ada orang mendengarkan dan malah orang itu titip salam dengan panjenengan. Beliau itu berdua ngakunya dari Solo. Beliau bilang gini, saya menirukan saja, maaf Ustaz. Oh kuwi anu kuwi ngene Sukino kuwi gitu. Ya. Oh. Saya kena sampean nang anu nang dolene Solo salamke. Aku tanggane gitu. Nah, terus gini. Wah ini Sukino radio ini digede aja yang gue nggak supaya pengikutnya benake itu nak pengikutnya akeh lenek kabeh kok melu gelem melu ngene Sukino ngaji nusuk nusuk berarti wong pekok banget gitu. Di sing melu gue pekok gitu. Iya ya termasuk saya berarti itu. Oh iya. Nah soalnya saya itu secara tidak langsung kan ya mesti diunekke gitu cuman dia tidak ngomong gitu loh maksud saya. Iya. Terus ngomong banyak diulang-ulang sampai 4 kali. Lah ya hampir saya emosi di depan saya itu ada tambah tempat itu tempat jeruk itu. Mes tak lempar tapi saya wah ini nanti kan ganti ini berat ini saya gitu. Enggak jadi dan. Nah, dengan kejadian itu ada simpatisan menanyakan, "Lah, Pak, tolong jenengan apa punya rekamannya?" Saya bilang, "Ada tapi flash disk gitu. Yang ini flash disk ada." Ya terus diminta diputar sebentar. Lah ini gimana? Ini harus apa iki pinjam apa membeli? Lah maksudnya jenengan gimana? Ya nak pinjam aku ya manut, nak membeli aku ya manut. Nah itu saya suruh mengganti flash disk-nya itu 45.000. Jadi saya tidak mengambil untung dari situ tapi saya berikan apa adanya. Terus yang MMC-nya besoknya lagi diminta lagi sama yang sebelahnya. Nah terus paginya saya dikomplain sama istrinya, Dad. Dikomplainnya gini, ya kebetulan yang diputar itu tentang kewajiban hak suami istri. Nah itu ada kalimat yang diambil itu yang kalimat tengah itu, yang penjenengan pas nerangke itu kalau kewajiban apa haknya istri itu menuruti apa kewajibannya itu menuruti apa yang diperintahkan suami. Kalau misalnya diperlukan ya harus siap. Lah kan gitu. Nah, misalnya ini sedang goreng tempe. Ya wis tempene gosong ben dimane sing gosong aku. Lah. Nah itu kan ada kalimat itu. Coba paginya saya dikomplain, Tat. Paginya, woi, enak-enakan. Lho, saya ini naik muni masak kok kayak koninggal. Lho, pamannya mampu berambang barang nekat, gelem ngeloni. Gitu, woi. Ya, beliau bilang begitu lah. Ya, lah, ya itu dengan yang rungoknya, ya yang penuh. Jangan sepotong gitu, tau mbak. Di rungoknya kabeh, saya bilang gitu. Ojo nesoni aku. Lah, itu keterangannya itu kan, itu yang lurusnya kan, yang disampaikan apa adanya. Ini majelis ilmu tadi yang direkam, disampaikan apa adanya. Jadi dengan ya, mendengarkan secara wutuh, ojo minggon kono, tau. Lah, minggon kono diberambangi, ya panas kabeh, saya bilang gitu. Ya itu, jadi itu permasalahannya seperti itu. Terus yang akhirnya yang membeli flash disk itu titip salam juga dengan supaya disampaikan ke penjenengan. Tapi kalau yang satu itu tadi belum. Itu orang mana itu? Yang aku tetangga saya itu namanya siapa? Tak mau nunjukkan namanya kok. Dia itu yang tua itu jualan bakso, yang muda itu jualan yang muda itu jualan bakso, yang tua itu jualan mie Jawa. Di sana? Di Peterongan. Oh. Di pasar Peterongan sana. Jualan bakso dengan jualan apa? Mie Jawa. Yang sepuh itu mie, yang agak sepuh itu mie Jawa, yang muda itu jualan bakso. Lah yang mekok-mekok ke saya itu yang muda itu. Ya walaupun tidak langsung, tapi kan itu kalimat pekok. Pokoknya bahasa itu radion gede itu tadi. Wes pokoknya ngajaknya enggak apa-apa. Wong sing wake nak nganti gelem kabeh. Lah wong apa-apa ini enggak ke apa-apa ra itu. Apa nelung dino, mitung dino, ini aneh ra oleh. Tapi kok melu kono ini pekok kabeh itu nek melu saya itu. Nah, jadi ya, bukan pekok. Hanya satu. Betul. Ini kayak berkata emak ya pekok. Nah, ya, diundang gitu. Kayak berkata emak. Iya. Yang saya tanyakan itu ya. Itu karena yang itu saya suruh mengganti saja, tidak saya mengambil untung. Apakah itu nyuwun sewu karena itu rekaman jihad pagi itu dari sini, apakah penjenengan memperbolehkan atau tidak? Kalau misalnya sampai itu saya melancangi atau melanggar aturan itu, ya saya ambil kembali, uang saya kembalikan gitu. Nah, kita kebajet ya sudah. Tapi insya Allah betul saya tidak mengambil untung dari situ. Gini maksud saya, ya. Besok lagi kalau tanya kue jane apa? Kepengen ngerti kapan-kapan nek kepengen tak sak neng Solo gitu loh. Oh iya. Kowe nek mung ngrungokke itu kamu enggak paham enggak bisa tanya gitu loh. Nggih nggih. Wong goreng tempe gosong mbok pangan lah nek Brambang. Oh iya, yang itu tadi memang komplainnya seperti itu. Ya, datang ke sini nanti kalau butuh CD-nya di sana disediakan untuk dijual. Yaitu, kalau itu, tidak paham tanya lagi gitu lah. Iya, itu yang itu sebetulnya rekamannya itu sebetulnya penuh, itu lengkap sampai selesai. Cuman mungkin karena dipotong di situ oleh istrinya. Kalau yang suaminya sih mungkin lho nek pedomane gitu wong aku tanggung jawab aku nafahi ya mesti nek ngono ya mesti hakku tuh ya. Dia bilang gitu, suaminya malah padu ya sudahlah. Aku enggak bisa apa-apa wong padu dia. Ya sudah, jadi enggak bisa apa-apa. Iya. Terus, maka jangan dijual lagi, orang minta pun jangan diberi. Kalau kamu ingin tahu, diajak datang ke sini aja. Oh iya iya. Sesekali datang ke sini. Soalnya termasuk si mekok-mekok kewi. Ya, itu sering ketemu itu. Iya, sekolah ya. Cari ini. Kau jelok wong sak meneh kae ra wis, wah sak meneh pekok kabeh. Pak es yang pinter aku dhewe ngono aku merasa dia. Nah, terus yang kedua ini ada titipan pertanyaan dan itu nanti rekaman itu nanti kan pasti akan saya putar kalau di sana. Ya. Ada titipan begini, Ustaz. Misalkan pertanyaannya, misalkan saya adik perempuan saya menuduh adik saya perempuan itu zina. Karena apa? Karena adik saya itu punya hutang budi mungkin dengan orang lain, karena orang lain itu yang ngopeni dia mungkin pada waktu itu. Terus anaknya itu akrab dengan anak saya, padahal adik saya itu sudah punya istri, contohnya seperti itu. Sudah punya suami. Nah, karena dia tuh sering bareng, akhirnya saya itu menuduh zina, terus saya tidak tabayun, terus saya diamkan. Apakah itu salah atau tidak? Itu aja pertanyaan saya yang dalam berbuat zina apa tidak? Ya itu belum ditanyakan, tapi sudah dineng kayak gitu loh. Jadi belum ditanyakan apakah itu pernah zina atau tidak, tapi itu sudah diklaim bahwa karena sudah sering bareng, sering wedi, terus dianggap itu sudah pernah zina begitu, tapi tidak ditanya. Nah, itu pernah saudara sepupu berarti. Yang itu yang menoleng itu agak jauh katanya. Yang gandeng geret itu kalau di desa biasa. Jadi jelas bukan makrom kan? Bukan sama sekali. Jadi ditegur loh, ditegur diingatkan. Kalau ditegur diingatkan tidak mau surut ya sudah dijauhi wong dijalankan, ditunjukkan jalan yang benar tidak mau. Oh iya. Itu aja saya pertanyaan saya. Terima kasih atas penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi jangan menuduh zina. Kalau menuduh zina tidak ada bukti nanti salah. Tapi diingatkan, paling tidak yang begitu itu takrobu zina. Itu yang itu pun dilarang, apalagi zinanya. Ya, masih ada? Berikutnya yang terakhir, nomor 7. Terakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya mau minta solusi, Pak. Yang pertama bahwa kami pengurus masjid. Disebutkan namanya dulu, Bapak. Nama saya Kartijo dari Prambanan, Pak. Kami di sini, di masjid saya pengurus masjid, dan di sini saya membuat tempat wudhu, Pak. Tempat wudhu dan kamar mandi untuk masjid. Kebetulan yang membuat, yang saya suruh borong itu non-muslim, Pak. Karena saya diteror teman-teman saya. Apakah nanti kalau tempat wudhu itu sudah jadi, kalau untuk wudhu orang muslim itu sah atau tidak? Yang pertama itu. Yang kedua, saya ini keturunan, Pak. Bahwa dari bapak saya itu dulu Ru'is. Nah, Ru'is. Terus setelah itu kakak saya. Setelah bapak saya meninggal, terus kakak saya. Terus setelah kakak saya meninggal, terus saya ditunjuk di masyarakat jadi Ru'is. Itu saya sudah ingatkan sama anak mantu saya dan teman-teman saya. Ingatkan gini, Pak itu enggak ada tuntunannya, tidak boleh dijalankan. Terus saya jawab, elek opo moco Al-Fatihah, moco Anas, moco Falak, lan sanes-sanes pun. Itu karena ya termasuk mantu saya ya takut. Tua saya ya, setelah itu diam saja. Nah, yang ngelok ke elek apa itu siapa? Saya sendiri, Pak. Saya jawab gitu, Pak. Oh, iya. Elek apa? Moco Quran, moco Al-Fatihah, moco Kulhu. Itu kan juga Quran. Nah, saya gitu kan. Terus anak saya oh, diam. Mantu saya takut. Toh. Terus selanjutnya keponakan saya juga ngelengke gitu, Pak. Ya sama itu. Atau yang jadi peran saya ini gimana ya, Pak? Bisa diampuni tidak ya? Karena saya dulu mendengar Pak Ustaz itu bilang kalau minta maaf mbok nganti menisen enggak bisa diterima gitu, Pak. Saya harus ngelokro, Pak, itu. Maka dari di sini saya minta solusi ini bagaimana saya. Sekian akhlul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, kamu kok bisa ngomong gitu tuh gimana? Sengajari sapa kaya? Itu kalau baca Al-Fatihah itu kan juga Al-Qur'an lho, Pak. Nah, saya iya. Siap gitu. Om saya juga emosi apa itu? Saya enggak tahu itu anu jawabannya saya emosi apa itu. Nah itu betul membaca Fatihah, membaca Nas, Falak kan boleh, apa ada larangannya? Nanti kok. Baca Fatihah malah wajib kalau kamu sholat. Orang anggap Fatihah ora sah. Iya kan? Nah sing mbok tekoke opo kok elek ya opo baca Fatihah. Setelah itu saya juga pikir-pikir, Pak, karena terus saya mendengarkan di pengajian MTK, Pak. Itu kan Pak Ustaz juga bilang, tahlil itu yora apa-apa. Terus Pak Ustaz bilang gini, tahlil itu yora apa-apa, ini kuwi ora ning tuntunane, nek ora ning tuntunane iki sesat, nek sesat iki neraka. Itu saya terus pikirannya yang lambang gitu, Pak. Nah, kuwi bapak sing ngrungokke juga ora tenanan kuwi. Nah, ngaji ya sing tenanan, ngrungokke sing tenanan, ya ta? Harus 24 karat. Kondone Pak Dalan iskan itu ta. Masa ngrungokke setengah-setengah. Tahlil ya ora apa-apa, ning ra nek tuntunane ning neraka. Tentu saya tidak pernah ngomong begitu. Ya ta? Tahlil malah dianjurkan afdalu dzikri fa lam annahu la ilaha kan selalu saya pernah ngomong gitu kan. Jadi tahlil zikir yang paling afdal itu tahlil. Nah, tahlil itu kalimat la ilaha illallah itu namanya tahlil. Ya. Jadi orang Islam itu tahlil itu boleh dan sangat dianjurkan. Itu titik semono se dicatetke iki. Nah, sekarang pembicaraan lain. Lah nek umume yang disebut-sebut orang di sini itu tahlilan. Nek tahlilan itu biasanya untuk orang mati gitu loh. Ya, nek tahlilan untuk orang mati hari 40, 100, 1000 dan sebagainya, itu memang kalau dicari tuntunannya tidak ada. Gila. Kalau tahlil dianjurkan, la ilaha illallah itu dianjurkan, malah dikatakan Nabi itu zikir yang paling afdol. Dan diperintahkan oleh Allah, uzkurullah zikrong kasir, zikirlah kamu ada Allah, zikir yang paling, yang banyak. Sedang zikir yang paling afdol, la ilaha illallah. Berarti kita dianjurkan supaya banyak membaca la ilaha illallah. Tiap hari saat boleh. Nah kalau mocone mong nek diundang 40, 100, 1000, dicari tuntunannya itu tidak ada. Walaupun demikian, kalau masih ada orang yang suka begitu, silahkan. Tidak pernah melarang tak kita? Wong memang kita masih ilmu. Yang ada tuntunannya ya tuntunkan. Yang tidak ada ya katakan tidak ada. Itu kan? Lalu bagi orang yang akan mati dibacakan tahlil, itu namanya ditalkinkan. Itu ada tuntunannya. Lakinu mautakum bila ilaha illallah. Talkinkan orang yang akan mati diantara kamu. Mungkin baca la ilaha illallah. Karena Nabi kita mengatakan ada harapan siapa yang akhir hayatnya membaca la ilaha illallah terus mati masuk surga. Mangkana akhiru kalamihi la ilaha illallah takhalal jannah. Siapa yang akhir ucapannya jadi mengucap la ilaha illallah terus mati masuk surga. Kalau ada orang sakaratul maut jangan dibacakan yang lain-lain. Nek nurut tuntunan Nabi, tuntunono suruh baca la ilaha illallah. Lah kalau sudah mati 7 harinya, 40 harinya, itu bukan ajaran. Itu ternyata peringatan-peringatan kematian. Peringatan kematian 3 hari, 7 hari, 40 hari, 1000 hari, itu ajaran Hindu. Dan sering diwaca apa ya tentunya kalau ajaran Hindu wacananya mesti ora la ilaha illallah. Tapi peringatan-peringatan kematian itu ajaran agama Hindu. Itu ada disebut dalam kitab Weda. Ayat berapa, nomor berapa itu ada. Saya punya bukunya itu punya. Dan yang gon hadis, gon Quran, tak gulai saya ini rum ketemu. Ya. Maka karena Quran mengatakan wala takfu ma laisa laka bihi ilmun. Kalau kamu belum tahu ilmunya jangan mengamalkan. Maka tidak kita amalkan. Ya, peringatan kematian dan baca tidak kita amalkan. Kalau ada orang yang mengamalkan begitu ya kita tidak menyalahkan. Oh, kita belum tahu. Siapa tahu dia sudah mengerti. Nah, hanya tidak mau ikut karena dasarnya belum tahu. Gitu lah. Jadi orang Islam itu penak. Nek ora ngerti aja ngamalke. Karena kamu belum tahu ya aja nyalahke. Mengko nek nyalahke ditekoni salahe ngene bener piye ya, gitu kan? Nah, ternyata disalahke dhek ternyata ini ada tuntunannya. Nah, maka prasangka baik saja kalau kamu kepengin ikut seperti itu. Lu dulu saya juga pernah ikut, lah kok mandek ya ternyata belum temu tuntunannya. Saya kira isi geteng arep melu itu, ya gula isi tuntunannya. Nene ketemu tuntunannya baru dibaleni melu meneh. Gitu ya. Jadi kalau nerangkan yang lengkap. Saya tidak pernah diantara melarang tahlil. Dan tidak pernah melarang orang tahlilan. Hanya kalau ditanyakan, tahlil sangat dituntunkan, ditekankan. Kalau tahlilan yang biasa untuk orang mati itu, ya, saya belum menemukan tuntunannya. Paham tak? Paham ini, ngomongan saya ini bisa dibolak-balik. Kok. Dipotong-potong. Loh, nanti saya melarang orang tahlilan. Padahal tak katakan, sik, jenengan tahlilan, tahlilono. Jangan memaksa orang yang tidak mau karena tidak tahu tuntunannya. Sing jek seneng ngono ya ngono wae, sing ora aja dipaksa. Antara kamu masih suka begitu dengan tidak lana amaluna walakum. Dah nanti Allah yang menilai. Amalku, amalmu dinilai semua oleh Allah. Siapa yang benar, dia akan mendapat pahala. Siapa yang dosa, dia sendiri yang akan memikul dosanya. Cukup ya. Baik, saya cukup sekian. Dari tempat wudu yang membuat non muslim. Wah, wong tuwa wudu sing gawe wong kafir, sing wudu wong Islam, sah apa ora wudune? Sah apa enggak? Lah nek sing gawe mau kafir barang dari tempatnya wudu, dia terus wudu boleh enggak? Boleh. Lah sah apa ora? Nek wudu arep salat ya sah to. Lise sik kafir gawe tempat wudu barang tempatnya wudu, dadi dienggo wong Islam kok do salat do wudu. Manfaat. Masa aku sih gawe malah ora manfaate tak melu wudu terus melu salat bagus itu. Boleh. Sah. Jadi wudu sing gawe wong kafir, aja mung wudune. Dilalah masjidmu itu tukang-tukangnya sing pinter ya wong kafir. Gawe tukang kayu, tukang batu sing gawe masjid nganti sak rampunge tuku kubah kuwi sing total ya wong kafir. Apa terus salat ning kono ya ora sah. Ya dah, sing total material wedi batu sing total ya wong kafir. Saiki dadi masjid apa rasa? Sah. Boleh aja. Ya, sudah cukup. Ada penyerahan jimat enggak ini? Ada. Ya. Penyerahan jimat dari peserta had pagi berupa satu bungkus berisi 5 keris dan bambu petuk ros. Nah, tidak ini. Disebutkan khasiatnya. Apa ini? Sudah dua lemari ya, hampir penuh kerisnya itu. Kemudian yang kedua dari Bapak Sumati, Langan Harjo Kendal, berupa satu senjata tajam peninggalan kakeknya. Apa itu? Keris. Nah, senjata tajam itu malah aneh manfaatnya itu. Menjenengi senjata tajam. Sudah. Ya, sudah. Belum terakhir. Ini ada titipan salam dari saudara-saudara kita yang ikuti jarak jauh. Jadi dari peserta jihad pagi dari Singapura, dari Hong Kong, Aceh, Jambi, Purwodadi, Gresik, Sanggau, Sambas, Pontianak, Tapang, Kuburaya, Angsana, Luwu Timur, Lombok, Manokwari, semua kirim salam buat kita semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam saya kembali kepada saudara-saudara kita yang ikut kajian dari jarak jauh ini. Mudah-mudahan bisa istiqomah. Baik, saya cukupkan sekian. Bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudara. Mari kita akhiri. Alhamdulillah. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Demikian tadi telah kita simak bersama Jihad Pagi, pengajian Ahad pagi hari ini. Semoga menambah khazanah ilmu yang kita miliki.